إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat hidayah serta taufik sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita pada kesempatan pagi hari ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah wajibkan melalui lisan nabinya dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kuduah kita, suri tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hafizakumullah. Kita akan memulai perjalanan ilmiah kita dalam mempelajari hadis-hadis yang dicantumkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad An-Nawawi Ad-Dimishqi, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Al-Imam An-Nawawi, dalam sebuah kitabnya, dalam sebuah karya ilmiahnya yang berjudul Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini adalah kitab yang akan kita kaji setiap bulan dengan 3 pemateri atau dengan 3 ustadz insyaallah ta'ala, karena materi ini sangat penting. Oleh karena itu, agar bisa kita dapatkan secara efisien dan sistematis, maka secara bergantian ada 3 ustadz yang akan membahas dan mengkaji hadith-hadith yang terdapat dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan pada kesempatan kali ini, saya yang akan membuka materi Arba'in Nawawiyah dan sekaligus akan membahas hadis yang pertama. Dan insyaallah hadis yang kedua akan dibahas oleh Ustaz siapa? Ustaz Fakhruddin Hafizahullah, dan hadis yang ketiga akan dibahas oleh Ustaz Mahfud Umri Hafizahullah. Nanti hadis keempat insyaallah kita akan bertemu lagi, hadis kelima Ustaz Fakhruddin, hadis keenam Ustaz Mahfud, dan seterusnya sampai kita menyelesaikan 42 hadis yang tercantum dalam Arba'in An-Nawawiyah. Dan ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum, kitab ini adalah kitab yang sangat penting, kitab yang direkomendasikan oleh para ulama Islam agar dikaji dan dibahas oleh setiap muslim. Bahkan ulama kita menempatkan buku Arba'in An-Nawawiyah sebagai anak tangga pertama sebelum atau ketika seseorang muslim ingin menapaki tangga demi tangga ilmu hadis. Jadi anak tangga pertama yang seharusnya dikaji adalah Arba'in An-Nawawiyah. Sebelum Sahih Bukhari misalnya, sebelum Sahih Muslim, sebelum Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, sebelum Umdatul Ahkam, sebelum Bulughil Maram, buku hadis yang layaknya dan seyogianya dipelajari bagi setiap orang yang ingin mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Arba'in An-Nawawiyah. Bahkan seorang ulama besar, Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh, pernah mengatakan bahwa saya tidak mengetahui ada seorang dari ulama menasehati murid-muridnya untuk mempelajari buku selain Arba'in An-Nawawiyah ketika ia melihat muridnya tersebut ingin mempelajari ilmu hadis atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud beliau, seluruh ulama ketika ditanya, ketika menasehati murid-muridnya dalam mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama kita menasehati umat Islam agar mengkaji Arba'in An-Nawawiyah dan menempatkan buku ini sebagai anak tangga pertama, buku yang pertama kali dipelajari sebelum mempelajari buku-buku hadis yang lain. Mengapa demikian? Kira-kira, atau bukan kira-kira ya, setidaknya ada 3 alasan mengapa kita perlu mempelajari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Mengapa para ulama kita menyarankan kita untuk mengkaji buku Arba'in An-Nawawiyah? Alasan yang pertama, karena buku ini hanya mengandung 42 hadis. Jadi penulisnya Al-Imam Ibnu Salah dan Al-Imam An-Nawawi mencantumkan hadis-hadis dengan total 42 hadis. Jadi sejarahnya, buku ini awalnya dari karyanya Al-Imam Ibnu Salah dan beliau mencantumkan 26 hadis. Lalu ditambah 16 hadis oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadilah Arba'in An-Nawawiyah. 26 ditambah 16 berapa? Ikhwatul Iman? 42, Masya Allah. Ini matematikanya kayaknya dapat 9 dulu waktu SD. 42 hadis. Jadi itu sejarahnya. Jadi bukan murni apa yang dicantumkan oleh Al-Imam Nawawi. Namun yang pertama kali mencantumkan adalah Ibnu Salah, lalu ditambah 16 hadis oleh Al-Imam An-Nawawi. Sehingga totalnya menjadi 42 hadis. Jadi hanya 42 hadis. Coba bandingkan dengan Sahih Bukhari, berapa ribu hadis? Bandingkan dengan Musnad Imam Ahmad, berapa ratus ribu hadis? Dan kita semua sepakat dalam sistematis dan atau metodologi pendidikan, mulailah dari hal-hal yang paling sederhana sebelum berbicara yang panjang dan banyak. Dan 42 hadis tersebut adalah hadis-hadis yang merupakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah mukjizat yang bernama Jawami'u al-Kalim. Jawami'u al-Kalim. Apa arti Jawami'u al-Kalim? Kemampuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengungkapkan sebuah makna yang dalam dan luas dengan redaksi yang singkat dan pendek. Jadi hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang singkat, hadis-hadis yang pendek, namun memiliki makna yang sangat dalam, makna yang sangat luas. Itulah yang dinamakan Jawami'ul Kalim. Pernyataannya singkat tapi padat. Bukan tong kosong nyaring bunyinya. Bicara satu jam, tetapi intinya hanya satu menit misalnya. Itu bukan gaya bicara dan komunikasi Nabi SAW. Nabi berbicara dengan redaksi yang singkat, namun syarat makna. Ini yang dinamakan Jawami'ul Kalim. Jadi redaksinya singkat, namun maknanya sangat dalam. Oleh karena itu memudahkan kita untuk mempelajarinya. Kan begitu. Khususnya orang yang baru mulai ingin mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, berikanlah hadis-hadis yang mudah dulu. Seperti misalnya innamal a'malu binniat. Kan enak ngafalin innamal a'malu binniat. Daripada kita disuruh menghafal hadis yang berbicara tentang Dajjal, panjang sekali. Hadis dialog antara Abu Sufyan dengan Heraklius, cukup panjang. Oleh karena itu, mulailah dari yang simpel-simpel. Kan begitu ya. Kalau kita belajar matematika, mulailah dengan 1 tambah 1. Kan begitu. Jangan langsung 5 kubik tambah 3 kuadrat. Tobat-tobatan nasuha dari belajar matematika. Kalau pertama kali langsung kerjakan soal ini, nggak bisa. Nah, begitu juga dalam masalah ini. Mulai dari yang paling paling simpel, paling pendek, paling singkat, namun memiliki makna yang sangat dalam. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, bahwa hadis-hadis yang dicantumkan dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah adalah hadis-hadis yang berbicara tentang kaedah-kaedah beragama, prinsip-prinsip dasar, pondasi-pondasi pokok. Sehingga seseorang yang menamatkan kitab ini dengan baik, ia dapat memahami prinsip-prinsip dasar agama Islam yang ia cintai. Ia dapat menguasai kaedah-kaedah beragama. Bahkan ulama mengatakan seluruh kaedah agama yang besar terdapat dalam Arba'in An-Nawawiyah. Berbicara tentang ibadah, kaedahnya dibahas dalam Arba'in An-Nawawiyah. Dalam hadis pertama, innamal a'malu binniyat, dan hadis yang kelima, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Berbicara tentang kaidah halal dan haram dibahas dalam hadis yang keenam, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat, yang halal jelas dan yang haram jelas, dan di antaranya ada perkara-perkara yang syubhat. Berbicara tentang masalah muamalah, kita akan bersinggungan dengan kaidah la darar wa la dirar. Tidak boleh merugikan diri sendiri atau pihak lain. Apabila kita berbicara tentang masalah akhlak, kaidah akhlak dibahas dalam hadis ini. Ketika Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kalian dengan iman yang sempurna sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Berbicara tentang masalah peradilan, hadis kitab ini pun juga memberikan kaidahnya. Nabi SAW bersabda, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'alal man ankar. Bukti harus dihadirkan oleh pihak yang menuduh dan yang dituduh atau tersangka. Jika tidak ada buktinya, maka ia harus bersumpah. Jadi kaidah peradilan, kaidah muamalah, kaidah akhlak, kaidah ibadah, kaidah tentang masalah akidah terdapat dalam hadis yang kedua, yaitu ketika Nabi SAW menjelaskan rukun iman yang lima. Rukun iman yang enam. Berbicara tentang Islam, ada pembahasan dalam hadis yang kedua dan hadis yang ketiga ketika membahas masalah rukun Islam. Jadi subhanallah. Berbicara masalah tauhid dibahas dalam hadis yang kedua. Jadi hadis ini luar biasa. Berbicara tentang tazkiyatun nufus dibahas dalam hadis yang keempat misalnya. Jadi hadis-hadis yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam Arba'in An-Nawawiyah adalah hadis-hadis yang berbicara tentang prinsip-prinsip dasar, kaedah-kaedah pokok, kaedah-kaedah besar agama Islam, yang dengannya kita dapat mengetahui berbagai macam permasalahan agama. Berbagai macam permasalahan agama. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, hadirin yang saya hormati, metode saat menjelaskan Arba'in An-Nawawiyah itu bukan menjelaskan setiap masalah secara detail dari A sampai Z. Contohnya ketika kita masuk ke hadis Abdullah bin Umar, hadis yang ketiga, bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakat wal hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Islam itu dibangun di atas lima pondasi, lima kaedah, lima rukun. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua apa? Menegakkan salat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, haji ke tanah suci. Dan yang kelima, berpuasa bulan Ramadan. Dan nanti insya Allah ustadznya akan menjelaskan mengapa Nabi SAW mendahulukan haji dibanding puasa. Ada penjelasannya insya Allah Ta'ala. Tapi intinya, saat kita masuk ke dalam hadis yang ketiga, lalu kita membahas iqamis salat, menegakkan salat. Cara menjelaskan Arba'in An-Nawawiyah bukan menjelaskan sifat salat Nabi SAW dari A sampai Z. bagaimana sholatnya, bagaimana takbirnya, dan seterusnya. Karena bukan itu yang diinginkan oleh Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi hanya ingin menjelaskan prinsip dasar umat Islam. Karena ini merupakan tangga pertama. Beliau mampu menjelaskan sholat dari A sampai Z, tapi beliau tidak lakukan dalam Arba'in Nawawiyah. Kenapa? Karena sekali lagi ini adalah buku pertama bagi orang yang ingin belajar hadis. Sebelum belajar yang detail-detail, belajarlah Islam itu secara global. Pelajarilah prinsip-prinsip dasar. Karena kan metodologi pendidikan itu kan mengkerucut ya. Di fase pertama kita mempelajari setiap cabang ilmu secara global, iya enggak? Setelah itu di step yang kedua, fase yang kedua, kita mulai memilih spesialisasi. Baru kita dalami spesialisasi tersebut, iya apa tidak? Kan begitu. Yang pertama jadi dokter umum dulu, setelah itu jadi dokter spesialis. Dan spesialis lagi bertingkat-tingkat lagi. Ada pembagian, misalnya dokter gigi, ada dokter yang ahli kecantikan, ada yang ahli bedah. Yang bedah tidak boleh memegang kecantikan, yang kecantikan tidak boleh membedah pasien. Nah begitu juga dalam mempelajari ilmu-ilmu Islam. Di awal pembelajaran kita, kita mempelajari seluruh cabang ilmu secara global. Kita mempelajari prinsip-prinsip dasar. Kita mempelajari kaedah-kaedah pokok. Setelah kaedah-kaedah ini kita kuasai, setelah prinsip ini kita ketahui, baru kita mulai mengkaji masalah demi masalah secara detail. Kita baru mengkaji masalah-masalah secara detail. Oleh karena itu coba lihat dalam ilmu hadis para ulama menasihati belajarilah Arba'in An-Nawawiyah. Setelah Arba'in An-Nawawiyah tamat, pelajarilah Ummatul Ahkam. Lebih luas lagi bobotnya. Setelah tamat Ummatul Ahkam, pelajarilah Bulughil Maram dan seterusnya. Begitu juga dalam masalah tauhid, awalnya pelajarilah Ushulut Thalatsa atau Qawaidul Arba, yang simpel-simpel, yang sederhana-sederhana. Setelah tamat baru pelajari Kasyus Syubhat, lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi. Lalu setelah tamat pelajaran Kitab Tauhid, lebih spesifik lagi, sampai seterusnya. Jadi inilah metodologi para ulama Islam dalam menjelaskan ilmu agama. Jadi para ulama kita sudah memiliki metode yang sangat sistematis, yang sangat bertahap sebelum pakar pendidikan barat menjelaskan hal tersebut dalam pendidikan formal misalnya. Jadi walaupun sistemnya mulazamah, walaupun sistemnya bukan pendidikan formal, tapi buku-buku yang dibahas dan dikaji oleh para ulama benar-benar diperhatikan. Buku-buku yang dikaji oleh para ulama benar-benar diperhatikan. Jadi sekali lagi, Imam Nawawi mampu membuat kitab ini berjilid-jilid. Tapi beliau tidak lakukan. Kenapa? Karena ini adalah anak tangga pertama. Ini adalah fase pertama bagi orang yang ingin mempelajari hadis secara khusus dan ilmu agama secara umum. Bisa dipahami? Oleh karena itu, ketika membahas masalah sholat, ini sholatlah. Sholat ini rukun Islam. Sampai di situ dulu. Tidak membahas dari A sampai Z. Silakan rujuk buku beliau misalnya Radul Talibin kalau ingin membahas sholat sampai A sampai Z. Silakan merujuk buku beliau dalam yang berjudul Minhajul Talibin kalau ingin membahas sholat sampai Z. Kalau ingin luas lagi membahas masalah khilaf sholat, baca buku beliau yang berjudul Majmu' Syarah Muhaddab. Jadi sekali lagi, ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum, inilah maksud dari Al-Imam Nawawi. Oleh karena itu, apabila kita ingin mengkaji sebuah buku, kita harus tahu tujuan penulisnya. Untuk apa ia membahas atau menulis buku ini. Sehingga perjalanan kita selaras dan sesuai dengan keinginan penulis. Dan penulisnya bukan orang sembarangan, ikhwatul iman. Penulisnya ulama besar yang akan kita singgung sedikit lagi. Bisa dipahami alasan yang kedua? Jadi mempelajari prinsip-prinsip dasar, kaedah-kaedah pokok. Dengan menamatkan Arba'in An-Nawawiyah, antum akan mengetahui, hadirin akan paham kaedah dalam beribadah, kaedah dalam bermuamalah, kaedah dalam masalah akhlak, kaedah dalam masalah tazkiyatun nufus, kaedah dalam peradilan, dan seterusnya. Kaedah dalam akidah, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Bisa dipahami? Ya. Alasan yang ketiga, mengapa buku ini sangat penting untuk dikaji oleh umat Islam. Alasan yang ketiga, karena faktor penulisnya. Penulisnya adalah ulama besar yang bernama Abu Zakaria. Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad Ad-Dimishqi An-Nawawi. Seorang ulama besar yang lahir pada tahun 631 Hijriah dan meninggal pada tahun 676 Hijriah. Artinya beliau hidup di abad yang ke-7 Hijriah. Dan beliau adalah ulama besar. Baik bagi umat Islam secara umum dan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i secara khusus. Beliau adalah orang yang menempati ranking pertama dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau ingin tahu mazhab Syafi'i, baca pendapat-pendapat beliau. Pendapat-pendapat beliau secara umum dijadikan referensi utama dalam bermadhab Syafi'i. Jadi beliau adalah orang atau ulama yang menempati ranking pertama. Dalam mazhab Syafi'i, beliau hanya bisa disaingi oleh satu ulama saja. Ulama siapa itu? Hah? Ada yang bermadhab Syafi'i di sini? Mazhab antum apa dalam masalah fikih? Dan mazhab Syafi'i adalah mazhab yang dijadikan referensi oleh mayoritas masyarakat Indonesia di tanah air, iya kan? Sadar apa tidak sadar? Kalau orang awamnya enggak paham, maka sekali lagi orang awam itu dapat fatwa dari mana? Dari ustadznya, dari kiainya. Dan mayoritas ustadz dan kiai di Indonesia bermadzhab dalam masalah fikih bermadzhab Syafi'i. Dan itu tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu fanatik, ta'assub, merasa benar dari A sampai Z. Namun selama mazhab itu dijadikan sarana saja, namun prinsip kita jelas, idza shahal hadits fa huwa madhhabi, jika hadits itu sahih maka itulah pendapatku, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i itu sendiri, maka ulama membolehkan. Jadi dalam mazhab Syafi'i, yang bisa menyaingi Imam Nawawi hanyalah seorang imam yang bernama Ar-Rafi'i. Al-Imam Rafi'i. Dan kalau dua tokoh ini sudah berbeda, maka perbedaan ini akan membingungkan ulama-ulama mazhab Syafi'i yang lain. Mereka bingung, ini yang dikuatkan yang mana? Sama, karena sama-sama ulama yang luar biasa. Namun sebagaimana dikatakan oleh Imam Yafi'i, salah seorang pakar dari mazhab Syafi'i juga, dalam kitabnya Mir'atul Jinan atau Janan, apabila Al-Imam Nawawi berselisih dengan Al-Imam Rafi'i, maka yang dikuatkan Al-Imam An-Nawawi. Kenapa? Karena ilmu Al-Imam An-Nawawi dalam masalah hadis lebih luas daripada ilmu Al-Imam Ar-Rafi'i dalam masalah hadis. Lihat bagaimana prinsipnya ulama Syafi'i, tidak ta'assub. Tidak ta'assub. Tidak taklid buta. Justru Al-Imam Nawawi menempati ranking pertama itu karena apa? Karena beliau lebih menguasai hadis dibanding Al-Imam Ar-Rafi'i. Bahkan Al-Imam Yafi'i pun mengatakan, kalau mereka berdua ini berselisih dan salah satunya memegang dalil, salah satunya memegang hadis yang sahih, maka tidak diragukan lagi, yang kita dukung adalah orang yang memegang dalil yang sahih. Ini lihat bagaimana perkataan ulama Syafi'i. Al-Yafi'i, salah seorang pakar sejarah dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam kitabnya Mir'atu Al-Jinan. Jadi secara umum, kalau kedua-duanya membawakan, atau ketika kedua-duanya berselisih, maka kita rajihkan pendapat Al-Imam Nawawi. Tapi kalau di antara mereka membawa dalil yang jelas, hadis yang tegas, maka tidak peduli siapa yang berbicara, kita memihak kepada dalil. Jadi hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum, ini adalah penjelasan para ulama mazhab Asy-Syafi'i. Jadi sekali lagi, buku yang kita bahas adalah buku yang dikarang orang nomor satu dalam mazhab yang diikuti oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Dan sebagaimana yang telah kita katakan, bahwa Al-Imam An-Nawawi adalah ulama besar. Dan karya-karya beliau diterima oleh dunia Islam. Subhanallah. Beliau memiliki 47 judul karya ilmiah. Padahal usianya hanya 45 tahun. Subhanallah. Kelebihan dua buku jemaah sekalian. Jadi usia hanya 45 tahun, buku yang beliau hasilkan 47 buku. Dan satu judul itu enggak satu jilid. Rohdutut Thalibin itu 12 jilid. Majmu' Syarah Muhadzab itu berpuluh-puluh jilid. Al-Minhaj syarah Imam Muslim itu 9 atau 10 jilid. Subhanallah. Jadi kalau misalnya kita lihat dari umurnya, setiap tahun dari semenjak lahir beliau menulis buku. Mungkin dalam kandungan menulis buku, tapi tidak ya. Intinya bahwa karya beliau sebanyak 47 judul, dan usia beliau ketika beliau meninggal dunia 45 tahun. Subhanallah. Dan buku-buku beliau diterima oleh para ulama Islam. Bahkan kitab beliau yang berjudul Riyadhus Salihin, pernah dengar kitab Riyadhus Salihin? Adalah kitab yang menempati ranking kedua dalam segi penyebaran dan pengkajian. Jadi setelah ulama melakukan survei di lapangan, kitab Riyadhus Salihin adalah kitab kedua yang paling sering dikaji dan yang paling tersebar di seluruh penjuru dunia Islam. Jadi kitab apa berjudul? Riyadhus Salihin. Kitab ini hanya kalah dari satu kitab saja yang menempati ranking pertama. Kitab apa? Ada yang tahu apa tidak? Hah? Apa? Apa? Arisalah? Bukan. Arisalah dikaji? Enggak dikaji. Bulughul Maram? Bukan. Kitabullah. Apa kitabullah? Al-Quran. Al-Quran yang paling sering dikaji, bukan Bulughul Maram, Pak. Kitab yang paling sering dikaji di dunia Islam adalah kitabullah. Setelah kitabullah, setelah Al-Quran, Riyadhus Salihin. Kalau tidak percaya, silakan survei sendiri. Iya, yakin. Survei sendiri di Jabodetabek saja deh. Coba pelajari apa yang paling sering dikaji di masjid-masjid di Jabodetabek. Terlepas masjid itu sudah sunnah atau belum sunnah misalnya, maka data yang akan kita dapatkan adalah buku yang paling sering dikaji adalah Riyadhus Salihin, bukan Sahih Bukhari, bukan Sahih Muslim, bukan Sunan Abu Daud, bukan Sunan Ibnu Majah, bukan buku-buku yang lain. Tapi yang paling sering dikaji adalah Riyadhus Salihin. Ulama menjelaskan ini menunjukkan keikhlasan Al-Imam An-Nawawi dan bagaimana karya beliau diterima oleh para ulama dan umat Islam secara umum. Jadi buku ini aman. Penulisnya sudah diakui oleh para ulama Islam. Jadi gak ada ceritanya orang belajar Armain Nawawi jadi orang sesat, tuh gak ada ceritanya. Kan begitu, gak ada cerita. Kecuali gak pernah masuk dan dia belajar di tempat lain juga di buku sesat, ya mungkin jadi sesat. Tapi kalau orang memahami Armain Nawawinya, maka tidak ada ceritanya ia menjadi orang sesat. Karena buku ini adalah buku yang hanya berupa kumpulan hadith-hadith Nabi SAW dan ditulis oleh seorang imam besar yang bernama Al-Imam An-Nawawi. Dan faedah sedikit ya mas kalian, ulama menjelaskan, kalau kita ingin berdakwah dan kebenaran yang kita bawa kurang populer di masyarakat kita, maka salah satu trik dan strateginya adalah kita menyampaikan penjelasan para ulama yang namanya telah harum di tengah-tengah masyarakat. Sehingga masyarakat kita tidak su'udzon dengan kita, tidak menganggap kita orang sesat, tidak menganggap kita ini orang aneh, sekte baru dan lain sebagainya. Dan inilah salah satu faedah apabila kita mengkaji Arba'in An-Nawawiyah. Karena sekali lagi Al-Imam An-Nawawi adalah seorang ulama besar, khususnya dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dan saya yakin tidak ada satupun kalangan pesantren yang tidak mengenal Al-Imam An-Nawawi. Beliau adalah orang nomor satu dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau antum bawakan penjelasan beliau, orang-orang tidak akan gegabah dalam memvonis kita. Tidak akan gegabah dalam menyesat-nyesatkan kita. Dia akan berpikir, ini Imam Nawawi, bukan siapa-siapa. Dan mereka akan mengetahui ternyata yang kita sampaikan hanyalah penjelasan para ulama kita yang kita cintai dari zaman ke zaman. Namun karena suatu hal, ya mungkin saja kebenaran itu kurang populer di sebuah lingkungan. Wallahu ta'ala a'lam. Bisa dipahami ikhwatal iman rahimanillahu akhwatu fiddin? Iya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah sekali lagi alasan mengapa kita mengkaji buku Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi kesimpulannya, alasan yang pertama, karena buku ini hanya mengandung 42 hadis, dan 42 hadis pun relatif singkat, relatif pendek-pendek, mudah dihafal. dan yang kedua mengandung berbagai macam kaedah dan prinsip dasar dalam beragama, dan yang ketiga penulisnya sudah direkomendasi oleh para ulama Islam. Penulisnya tokoh besar dan karya-karya beliau telah diterima oleh masyarakat. Dan Al-Imam An-Nawawi adalah salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah seorang ulama yang mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari, mengamalkan, dan mendakwahkan metode beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya Rasul dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila kita membaca salah satu bukunya, yaitu Syarah Muslim Al-Minhaj, maka kita akan dapati beliau mentakwil beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah itu Ar-Rahman, tinggi dan berada di atas arsy. Ditakwil menjadi istilah menguasai. Jadi memalingkan dari makna sebenarnya ke makna kiasan. Itu bermakna mentakwil. Oleh karena itu banyak para ulama yang mengatakan beliau terpengaruh dengan akidah Asy'ariyah. Namun hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum, ada sebuah fakta yang tidak diketahui oleh banyak orang. Apa fakta tersebut? Bahwa beliau telah rujuk sebelum beliau meninggal dunia. Beliau telah kembali kepada metodenya Rasulullah SAW dan para sahabatnya sebelum beliau meninggal dunia. Beberapa bulan sebelum beliau meninggal dunia, beliau menulis sebuah buku. Dan buku ini banyak orang tidak tahu. Dan dalam buku ini beliau menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya dalam masalah sifat. Dan metode yang beliau gunakan tidak ada perbedaan dengan metode Rasulullah dan para sahabatnya. Dan buku itu berjudul Juz'un fi'tiqadi salaf fil huruf wal aswat. Dan kalau kita punya buku itu adalah karya ilmiah yang sangat berharga, yang menjelaskan bahwa beliau kembali ke akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Rasulullah dan para sahabatnya, sebelum beliau meninggal dunia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya. Bisa dipahami? Ya. Saya rasa kita cukupkan mukaddimah kita sampai di sini, dan kita akan memasuki hadis yang pertama. Karena hadis pertama pun tidak kalah panjang ya Mas kalian. Dan apabila ada pertanyaan yang berkaitan dengan mukaddimah, khususnya mukaddimah yang disampaikan oleh Imam Nawawi, mungkin bisa kita sampaikan. Atau mungkin satu hal saja ya, karena beliau menyampaikannya di mukaddimah beliau. Jadi di mukaddimah ini ada. Hadirin sekarang, satu poin lagi sebelum kita masuk hadis yang pertama. Bahwa dalam mukaddimah beliau, beliau menyampaikan alasan beliau menulis atau mengumpulkan hadis-hadis yang akhirnya dibukukan menjadi Arba'in An-Nawawiyah. Beliau menyampaikan beberapa hadis yang menunjukkan fadilah atau keutamaan menghafal 42 hadis Nabi, 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya sebuah hadis yang mengatakan man hafidha ala ummati 40 hadithan min amri diniha ba'athahu Allahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Barang siapa yang menghafal untuk umatku 40 hadis tentang masalah-masalah agama mereka, maka Allah akan bangkitkan dia pada hari kiamat bersama kelompok para ulama dan fuqaha. Jadi komunitas para ulama dan fuqaha. Dalam riwayat yang lain, ba'athahullahu fatihan wa aliman. Allah akan membangkitkan orang tersebut dalam keadaan berilmu, menjadi seorang ulama. Nah, jadi Imam Nawawi membawakan hadis ini yang menjelaskan keutamaan menghafal dan menguasai 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah menyantumkan riwayat ini, beliau bilang sendiri bahwa ulama hadis telah bersepakat bahwa hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan menghafal 40 hadis adalah hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang tidak valid. Dan Imam Nawawi mengatakan, bukan karena hadis tersebut saya mengumpulkan hadis ini, namun dalil saya adalah dalil-dalil umum yang menganjurkan kita untuk menyampaikan hadis. Misalnya hadis Nabi SAW, "Fal yuballik asyahidu minkumu al-ghaib." Hendaklah orang yang hadir bersamaku menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Jadi hendaklah orang yang hadir bersamaku menyampaikan hadisku kepada orang yang tidak hadir. Anjuran untuk menyebarkan hadis. Hadis sahih riwayat Bukhari. Dan hadis-hadis yang lain. Jadi Imam Nawawi ingin mengatakan, memang ada dalil yang menjelaskan tentang keutamaan menghafal 40 hadis, tapi hadisnya dhaif. Dan itu bukan latar belakang penulisan buku ini. Namun yang melatar belakangi adalah dalil umum yang menganjurkan kita menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang perlu digarisbawahi, beliau mengatakan bahwa ulama telah bersepakat bolehnya mengamalkan hadis-hadis dhaif dalam keutamaan amal. Nah, ini yang dikritisi oleh banyak para ulama hadis. Kenapa? Karena kesepakatan yang diklaim oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam pembukaan buku ini adalah kesimpulan yang keliru, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Kenapa? Karena kalau kita membaca buku-buku para ulama, satu buku saja deh, Muqaddimah Sahih Muslim. Muqaddimah Sahih Muslim, jadi barang siapa di antara jamaah sekalian punya buku Sahih Muslim, baca muqaddimahnya, pendahuluannya. Dengan jelas dan gamblang bahwa sebagian ulama tidak setuju menggunakan hadis-hadis dhaif atau lemah walaupun hanya dalam fadail amal, keutamaan beramal. Di antara para ulama yang mengharamkan menggunakan hadis dhaif atau hadis lemah dalam keutamaan-keutamaan amal adalah Imam Muslim, Imam Bukhari, dan para ulama-ulama yang lain. Dan wallahu ta'ala, itulah pendapat yang rajih. Inilah pendapat yang kuat. Tidak boleh menggunakan hadis dhaif walaupun hanya berkaitan dengan keutamaan-keutamaan amal. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kalaupun seseorang memilih pendapat yang kedua, yaitu boleh menggunakan hadis-hadis dhaif dalam keutamaan-keutamaan amal, maka ia harus memperhatikan syarat yang diberikan oleh para ulama tersebut. Tidak boleh bebas begitu saja. Karena sebagian ulama yang membolehkan menggunakan hadis dhaif untuk keutamaan amal, mereka memberikan syarat yang super ketat. Syaratnya apa? Yang pertama, hadisnya itu bukanlah dhaif jiddan. Kelemahannya bukan parah. Jadi kelemahannya, penyakitnya tidak parah. Jadi bukan yang stadium 4 begitu. Stadium 4, stadium 3 ini gak boleh. Kelemahannya hanya kelemahan-kelemahan yang ringan. Dan untuk mengetahui mana yang kelemahannya ringan, mana yang kelemahan parah, ini adalah ranah para ulama hadis yang senior. Bukan sebagian orang saja. Jadi hanya pakar hadis yang berkompeten lah, yang mampu menentukan ini hadisnya lemah sekali dan ini hadis yang lemahnya ringan. Jadi kalaupun boleh meriwayatkan hadis dhaif, maka yang meriwayatkan harusnya pakar hadis. Karena seseorang tidak mungkin mengetahui mana hadis yang lemah sekali, mana hadis yang lemahnya parah dan lemahnya ringan, kecuali pakar hadis yang benar-benar menguasai ilmu hadis, bukan seorang ustadz belaka, bukan seorang dai, bukan seorang awam dan lain sebagainya. Syarat yang kedua, keutamaan hadis tersebut berbicara tentang keutamaan sebuah amal yang benar-benar ada di dalam Islam berdasarkan dalil-dalil sahih yang lain. Bisa dipahami tidak? Contohnya begini, keutamaan tentang sholat asar. Sholat asar ada tidak di dalam syariat Islam? Ada. Dan sholat asar berdasarkan dalil-dalil yang sahih, baik dari Al-Quran dan hadis dan ijma. Nah, ini syarat yang kedua. Jadi keutamaannya harus berbicara dalam ibadah atau amal yang memang ada di dalam syariat Islam berdasarkan dalil-dalil sahih yang lain. Adapun keutamaannya berbicara tentang amalan yang tidak ada asal-usulnya, amalan yang baru, yang tidak pernah dikenal oleh Rasulullah dan para sahabat, maka hadis dhaif ini tidak boleh diamalkan atau dikerjakan. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, singkat saja karena memang materi ini, kita bukan ini, tapi hanya untuk mengklarifikasi saja. Syarat yang ketiga, ini yang lebih susah lagi. Ketika seseorang ingin mengamalkan hadis dhaif, kata para ulama, ia tidak boleh meyakini ini adalah sabda Nabi SAW. Ya, percuma kan begitu ya. Antum bawa hadis, tapi di waktu yang sama, antum gak boleh meyakini ini sabda Nabi SAW. Kalau begitu apa gunanya bawa hadis? Jadi itu syarat yang ketiga. Ketika kita membawakan hadis yang dhaif, yang lemah, di dalam lubuk hati kita, kita tidak boleh meyakini ini adalah sabda Nabi SAW. Jadi percuma saja. Makanya ulama mengatakan syarat-syarat ini syarat yang mustahil bisa diwujudkan oleh orang yang membawa hadis dhaif. Tak mungkin. Yang pertama, menentukan hadis yang dhaifnya parah dan dhaifnya ringan saja sudah sangat sulit. Apalagi syarat yang ketiga, dia tidak boleh meyakini bahwa ini sabda Nabi SAW. Ya, terus buat apa kita bawa hadis ini? Karena motivasi terbesar kan bahwa ini sabda Nabi. Kalau seseorang tidak boleh meyakini ini sabda Nabi, maka buat apa dia bawa hadis tersebut? Wallahu ta'ala alam. Itulah yang berkaitan dengan mukaddimah. Jadi, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Imam Nawawi, ulama menjelaskan bahwa kesimpulan beliau kurang tepat. Dan ini wajar. Manusia itu salah. Kan begitu. Seluruh buku pasti ada cacatnya. Kecuali Al-Quranul Karim. Sebagaimana dikatakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya. Hadis yang pertama. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang bersumber dari seorang sahabat besar, khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal ada dan tergantung niatnya. Dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niat yang ada di dalam hatinya. Maka barang siapa yang berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dan apabila ia berhijrah untuk dunia yang ingin ia capai, atau wanita yang ia ingin nikahi, maka ia hanya akan mendapatkan niatnya tersebut dan ia tidak mendapatkan Allah dan Rasulnya. Inilah sebuah hadis yang sangat besar, yang sangat luar biasa, yang dijadikan Al-Imam An-Nawawi sebagai pembuka buku Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan kita akan membahas pelajaran-pelajaran berharga yang bersumber dari hadis ini. Pelajaran yang pertama, kedudukan hadis ini di mata para ulama Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama Islam sangat memuji hadis ini. Sangat menaruh perhatian terhadap hadis ini. Bahkan seorang pakar hadis Syekh Salim bin Ait Al-Hilali mengatakan bahwa hadis yang paling menyedot perhatian para ulama hadis adalah hadis innamal a'malu binniyat. Hadis yang sangat terkenal. Ulamanya ataupun orang awamnya, orang kayanya maupun orang miskinnya, bahkan pelaku kemaksiatan pun suka menggunakan hadis ini. Kan begitu. Ketika mau nyogok, ditanya, ikhlas gak nih? Wah, innamal a'malu binniyat, subhanallah. Kalau ikhlas saya terima, kalau gak ikhlas saya gak terima. Kan begitu. Orang kan nyogok sekarang begitu. Ditanya dulu, ikhlas gak? Ya ikhlas pak, ya sudah saya terima ya, subhanallah. Innamal a'malu binniyat. Karena kalau Anda gak ikhlas, saya gak mau terima. Nanti niatnya kan jelek. Nanti syirik kan begitu. Subhanallah. Jadi sampai orang yang bermaksiat pun menggunakan hadis ini. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan bahwa hadis ini mencakup sepertiga agama. Jadi hadis ini mengandung sepertiga agama. Apa maksudnya? Ada dua pentafsiran yang dijelaskan oleh para ulama. Pentafsiran yang pertama, maksudnya Islam itu kalau tidak amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan. Dan innamal a'malu binniyat. Hadis tentang niat ini berbicara tentang amalan hati. Oleh karena itu sepertiga dari agama. Sepertiga dari agama. Makna yang kedua dari perkataan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad adalah ulama menjelaskan Islam secara umum terwakilkan dengan tiga hadis. Jadi ada tiga hadis yang mewakili Islam dari A sampai Z secara umum. Yang pertama hadis innamal a'malu binniyat. Yang kedua hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal ibadah dengan sesuatu yang bukan termasuk syariat kami, maka amal ibadah tersebut tertolak. Hadis yang kelima. Dan yang ketiga, hadis yang keenam. A innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal jelas dan yang haram jelas. Jadi Islam secara umum terwakilkan dengan tiga hadis ini. Dan subhanallah tiga hadis ininya terdapat dalam Arba'in An-Nawawiyah. Oleh karena itu sekali lagi tidak heran mengapa para ulama sangat memperhatikan hadis-hadis ini. Apa maksudnya? Ulama mengatakan Islam itu kalau tidak membahas hal-hal yang halal, membahas hal-hal yang haram. Dan itulah intisari dari hadis innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Lalu ulama mengatakan bahwa tujuan penciptaan manusia itu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah haruslah mengikuti syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah pembahasan hadisnya Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Dan ketika kita sudah beribadah, menghambakan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar amal ibadah kita yang sesuai dengan sunnah itu diterima, maka kita harus mengikhlaskan niat kita kepada Allah. Itulah makna innamal a'malu binniyat. Jadi itulah makna yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad tentang hadis ini. Bahkan Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi pernah mengatakan, yanbaghi likulli man sannafa kitaban an yabtadi'a fihi bihadzal hadis. Selayaknya setiap orang yang ingin menulis sebuah buku, ia memulai tulisannya dengan mencantumkan hadis ini. Hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Kenapa? Tanbihan likulli talib ala niyati au kama qala. Untuk mengingatkan murid-muridnya dan pembacanya agar ia mengevaluasi niatnya sebelum membaca bukunya tersebut. Dan begitu juga untuk penulis, agar penulisnya ketika menulis buku itu ikhlas karena Allah. Agar kita yang mempelajari buku ini ikhlas karena Allah. Agar kita yang membaca buku ini ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sepantasnya setiap orang yang menulis buku, maka hendaklah ia memulai bukunya dengan innamal a'malu binniyat. Walaupun nanti pembahasannya tentang fikih, pembahasannya tentang akidah, pembahasannya tentang haji dan lain sebagainya, tentang akhlak, tapi mulailah dengan innamal a'malu binniat. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari ketika menulis Sahih Bukhari, beliau memulai dengan hadis innamal a'malu binniat. Begitu juga yang dilakukan Al-Imam Nawawi dalam Arba'in An-Nawawiyah, dan begitu juga yang dilakukan Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Beliau pun juga memulai dengan innamal a'malu binniat. Jadi ulama menganjurkan kita kalau mau mulai menulis buku, maka mulailah dengan innamal a'malu binniat. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi ini menunjukkan bahwa hadis ini adalah hadis yang benar-benar berharga dan dijunjung tinggi oleh para ulama Islam, khususnya para ulama hadis. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, bahwa hadis ini tidak memiliki sababul wurud. Tidak memiliki sababul wurud. Apa sababul wurud? Iya, kejadian yang melatar belakangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan sebuah hadis. Kalau hadis namanya sababul wurud, kalau ayat Al-Quran namanya sababun nuzul. Namanya sababun nuzul ya, bukan Muhammad nuzul. Jadi sababun nuzul. Jadi kejadian yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut, itu namanya sababun nuzul. Sabab itu sebab. Jadi sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Nuzul itu turun, kan begitu. Jadi sebab turunnya ayat. Sabab itu sebab, wurud itu datang. Jadi maksudnya sebab yang membuat hadis ini didatangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu maksudnya. Jadi hadis ini tidak memiliki sababul wurud, walaupun sebagian orang menganggap bahwa sababul wurud hadis ini adalah seorang pemuda yang melamar seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Lalu wanita tersebut tidak mau dinikahi oleh pemuda tersebut kecuali ia hijrah ke Madinah. Akhirnya orang tersebut hijrah ke Madinah dan Nabi SAW bersabda dengan sabda ini. Ini adalah penjelasan sebagian kaum muslimin. Dan wallahu ta'ala a'lam, sebagaimana yang dijelaskan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa riwayat tentang pemuda yang berhijrah untuk menikahi Ummu Qais, riwayatnya riwayat yang sahih, tetapi tidak ada hubungannya dengan hadis ini. Jadi riwayatnya sahih, benar ada pemuda seperti itu, tapi enggak ada hubungannya dengan hadis ini. Bisa dipahami? Jadi tidak ada sababul wurud. Ada kasus itu tapi enggak ada hubungannya dengan hadis ini. Ya. Jadi langsung diucapkan oleh Nabi SAW tanpa ada sebab khusus, itu maksudnya. Tanpa ada sebab khusus. Karena ini perlu kita klarifikasi, karena banyak umat Islam menduga bahwa sebab hadis yang mulia ini adalah Muhajir Ummi Qais, seorang pemuda yang berhijrah untuk mendapatkan Ummu Qais. Bisa dipahami? Ya. Pelajaran yang ketiga, pelajaran yang berkaitan dengan sanadnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwa hadis-hadis ahad merupakan dalil ilmiah dalam masalah akidah. Paham tidak? Jadi hadis itu bisa kita klasifikasikan menjadi dua. Apabila ditinjau dari jumlah perawinya. Perawi bahasa Indonesia ya. Perawi. Orang yang meriwayatkan sebuah hadis. Jadi apabila hadis itu ditinjau dari jumlah perawinya, hadis itu terbagi menjadi dua. Hadis apa saja? Hadis mutawatir dan hadis ahad. Apa definisi hadis mutawatir? Intinya hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan dari banyak orang, ke banyak orang, ke banyak orang, yang seluruh perawinya tersebut tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Jadi gak mungkin mereka kompak untuk berdusta. Maka itu adalah hadis mutawatir. Adapun hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, atau misalnya dua orang atau tiga orang, ke satu orang, ke dua orang atau tiga orang, dan seterusnya, dan ada kemungkinan berdusta. Jadi ada kemungkinan bersepakat untuk berdusta. Sekali lagi, kemungkinan saja. Karena satu orang, kedua orang, atau kelima orang, dan seterusnya. Jadi jumlahnya sedikit. Jumlahnya sedikit dan tidak sampai ke level mutawatir. Bisa dipahami apa tidak? Saya akan berikan contoh sederhana ya. Jadi hadis itu berita. Hadis itu apa? Berita. Apabila kita mengingat kejadian tsunami di Aceh. Masih ingat tidak? Sudah lahir belum? Sudah lahir belum. Ya. Tsunami di Aceh. Kejadiannya jam pagi ya. Kejadiannya pagi. Pada hari tersebut, kita mendengar berita hadis bahwa terjadi tsunami di Aceh. Dari mana sumber berita kita? Yang pertama, dari SMS saudara kita yang ada di Aceh. Yang kedua, telepon atau telepon yang masuk dari teman kita di Palembang. Yang ketiga, berita yang disampaikan di televisi. Yang keempat, membaca berita online di internet. Yang kelima, mendengar kabar dari orang tua yang ada di Kalimantan. Yang keenam, mendapatkan cerita dari tetangga ketika pulang dari kantor. Nah, saya ingin bertanya, orang-orang tersebut, sumber berita yang antum terima tersebut, mungkin nggak bersatu kompak untuk membuat berita dusta kepada antum. Mungkin apa tidak? Tidak mungkin. Itulah yang dinamakan mutawatir. Jadi dapat dari sini, sini, sini, sini, banyak orang, banyak sumber berita, dan semuanya itu nggak mungkin kompak untuk membodohi dan membohongi kita. Itu mutawatir. Paham ya? Kalau ahad, contohnya ketika terjadi gempa bumi ketika terjadi tsunami di Aceh, kita sedang dinas ke Kalimantan. Sedang dinas di Kalimantan, di pedalaman, di sebuah hutan yang jauh dari komunikasi. Jadi alat-alat komunikasi canggih. Sehari setelah kejadian tsunami, ada teman kita yang datang dari Jakarta. Ada dua orang teman kita datang. Lalu mengabarkan, Pak, tahu tidak, kemarin ada bencana nasional. Terjadi tsunami di Aceh. Kata siapa? Kata dua teman kita. Oh, begitu Pak ya? Iya. Oh, semoga korban yang meninggal dunia diampuni oleh Allah SWT. Misalnya demikian. Tapi intinya, kalau yang memberitahu atau apabila beritanya seperti sampel yang kedua, maka itu dinamakan hadis ahad. Kita dapat dari satu sumber, atau dapat dari dua sumber, atau tiga sumber. Yang masih ada kemungkinan, tiga teman-teman kita ini kompakan untuk membohongi kita, misalnya demikian. Kemungkinan saja. Bisa dipahami apa tidak? Mutawatir dan ahad. Paham ya? Kalau contohnya tsunami, paham ya? Iya. Nah, begitu juga dalam masalah hadis. Kira-kira itulah gambaran mutawatir dan ahad. Nah, kita katakan, selama hadis itu sahih, valid, maka terlepas dia mutawatir atau ahad, seluruhnya diterima untuk dijadikan dalil dalam masalah agama, baik akidah maupun fikih. Tidak ada pembedaan sama sekali. Paham? Paham apa tidak? Kenapa saya katakan demikian? Karena ada sebagian orang mengatakan, untuk masalah akidah, kita tidak bisa menerima hadis-hadis ahad. Kenapa? Karena ada kemungkinan salah. Sedangkan akidah adalah hal prinsip yang harus diyakini. Maka saya tidak mau terima kecuali hadis mutawatir saja. Adapun yang ahad, kita tolak mentah-mentah. Bisa dipahami? Dan pemikiran ini berkembang. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada mereka. Mungkin secara teori tidak ada hal yang mengagetkan. Ya buat apa sih masalah ini aja diperselisihkan? Tapi kalau kita berbicara ke ranah praktek, ketika orang yang meyakini ideologi ini mengimplementasikan keyakinannya, tidak menerima hadis ahad dalam masalah akidah, maka konsekuensinya kita harus menolak banyak akidah yang telah baku dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengusung pemikiran ini menolak azab kubur, menolak fitnah kubur, menolak telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menolak sirat jembatan yang menghubungkan ke surga, menolak dajjal, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita teliti pun sebagian dari hadis tersebut mutawatir makna. Tapi karena sekali lagi yang mengatakannya bukan pakar hadis, akhirnya walaupun bukan ahad terkena imbas dari pemikiran mereka. Jadi banyak akidah, bahkan saya bisa katakan seluruh akidah yang berdasarkan dari hadis itu bisa tertolak. Bisa tertolak. Atau 90% akidah yang berasal dari hadis itu bisa tertolak. Wallahu ta'ala a'lam. Karena sebagian ulama hadis mengatakan hadis mutawatir itu hanya ada dalam ranah teori. Kalau prakteknya nggak ada. Seperti Imam Hakim dan lain sebagainya. Jadi, sekali lagi, ini adalah pemikiran yang berbahaya. Oleh karena itu harus diklarifikasi. Agar kita umat Islam dapat berakidah dengan akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu bukti adalah hadis ini. Kenapa saya katakan hadis ini? Karena ternyata hadis yang sangat populer di dunia Islam hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Satu orang sahabat saja. Dan yang meriwayatkan dari Umar bin Khattab hanya satu orang saja, yaitu Alqamah bin Waqqas. Dan yang meriwayatkan dari Alqamah bin Waqqas hanya satu orang saja, yaitu Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Dan yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi hanya satu orang saja, yaitu Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Dan ini adalah hadis ahad yang paling rendah. Namun menariknya diterima oleh para ulama Islam dalam masalah akidah maupun fikih dan seluruh masalah agama. Kan begitu, karena hadis ini berbicara tentang masalah keikhlasan. Keikhlasan ini masalah akidah atau masalah fikih? Masalah akidah. Karena lawan dari ikhlas apa? Syirik. Dan kalau ulama berdalil, mereka berdalil dengan hadis ini. Jadi seluruh ulama sepakat hadis ini diterapkan dalam masalah akidah. Dan yang menariknya perawinya hanya satu orang, ke satu orang, ke satu orang, ke satu orang. Jadi ini adalah hadis ahad. Dan sekali lagi, sekaligus klarifikasi bagi sebagian kita yang tidak meyakini hadis ahad sebagai landasan berakidah mereka. Sebenarnya masih banyak jawaban lain, tapi saya cukupkan dengan hadis ini. Bisa dipahami apa tidak? Bisa dipahami apa tidak? Paham ya? Perlu jawaban tambahan tidak? Jawaban tambahan saja ya, logika ya. Karena mungkin antum tidak hafal perawi hadis ini. Sebagaimana tadi saya, logikanya, kalau misalnya bertemu dengan saudara kita yang meyakini bahwa hadis ahad tidak bisa digunakan untuk masalah akidah, maka coba tanya sesuatu, coba ajak dia berdialog. Tapi ingat, niatnya ikhlas kepada Allah, dan niatnya agar dia sadar bahwa ini sebuah kesalahan dan ia bisa kembali ke jalan yang benar. Bukan menang-menangan hebat-hebatan atau menjatuhkan saudara kita. Tanyakan kepada dia, Pak, Bapak yakin nih Pak, bahwa hadis ahad itu tidak bisa digunakan dalam masalah akidah. Jawabannya apa? Yakin gak? Yakin Mas. Kalau gak yakin buat apa saya jelaskan ke Mas ini? Iya gak? Orang yang mengusung ideologi lalu mendakwahkannya, yakin apa tidak dia? Yakin. Kalau gak yakin gak mungkin diajarkan. Jadi tanyakan kepada orang tersebut, Mas atau Pak, ketika Bapak mengatakan hadis ahad tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah akidah, Bapak yakin apa tidak? Maka jawabannya apa? Yakin. Ketika dia sudah mengatakan yakin, katakan lagi kepada dia, Pak, ketika Bapak yakin, sadar atau tidak sadar, itu adalah sebuah akidah. Karena akidah artinya apa? Keyakinan. Maka tolong datangkan hadis mutawatir tentang akidah Bapak ini. Dia tidak bisa menjawab, saya yakin tidak bisa menjawab. Bisa dipahami atau tidak? Jadi Bapak kan bilang akidah itu harus menggunakan hadis mutawatir. Nah, ketika Bapak meyakini ini adalah sebuah prinsip, ini adalah sebuah akidah juga. Dan ketika kita sepakat bahwa ini akidah, maka tolong kasih dalil mutawatir bahwa kita tidak boleh berakidah kecuali dengan hadis mutawatir. Bisa dipahami? Jadi kita balikkan logika berpikirnya. Paham tidak? Paham ya? Iya, karena kadang-kadang masalah logika tuh seperti itu. Iya, jadi sekali lagi, ini ternyata mereka berakidah juga dan akidah mereka tidak bersumber dari mutawatir. Jadi mereka pun nggak konsekuen. Kalau mereka konsekuen, maka mereka harus datangkan hadis mutawatir dan tidak ada hadis mutawatir seperti itu. Wallahu ta'ala. Dan sekali lagi, maksud saya mengatakan ini bukan hebat-hebatan, tidak, tapi agar sebagaimana kita menikmati saat kita berakidah-akidah sahihah, kita pun juga harus mengharapkan hal yang sama bagi saudara-saudara kita. Iya. Karena besar konsekuensi tidak meyakini adab kubur, fitnah kubur, sirat, haud, ini bukan kesalahan yang ringan dalam Islam. Oleh karena itu, kita tidak mau saudara kita jatuh ke dalam kesalahan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Paham? Jadi hadis ahad adalah hujah dalam masalah akidah. Buktinya apa? Hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang ahad. Jadi hadis ini hadis ahad dan diterima oleh seluruh para ulama Islam. Wallahu ta'ala alam. Paham ya? Paham tidak? Ya, mungkin kalau tidak paham, mungkin karena kurangnya saya dalam menjelaskan materi dengan baik. Ya, pelajaran berikutnya. Pelajaran berikutnya. Hadis ini menjelaskan bahwa niat yang benar adalah salah satu syarat diterimanya ibadah. Dan syarat sahnya sebuah ibadah. Karena Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya. Dan niat dalam Islam terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, niatul ma'mulillah. Kita meniatkan untuk siapa kita berikan amal ibadah ini. Untuk siapa kita persembahkan sholat kita, puasa kita, zakat kita, infak kita, sedekah kita, dan seluruh amal ibadah yang kita kerjakan. Itu dinamakan niyatul ma'mulillah. Meniatkan untuk siapa kita beribadah. Adapun yang kedua, niyatul amal. Kita meniatkan amal apa yang ingin kita kerjakan. Amal apa yang ingin kita kerjakan. Apakah sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan lain seterusnya. Bisa dipahami? Niat yang pertama dibahas dalam buku-buku akidah. Dan niat yang kedua dibahas dalam buku-buku fikih dan kaedah-kaedah fikih. Dan kita akan singgung secara singkat dua niat ini. Niat yang pertama, niyatu al-ma'mulillah. Kita meniatkan untuk siapa kita beribadah, beramal saleh. Dan kita katakan tadi bahwa materi ini, niat yang pertama ini dibahas dalam buku-buku apa? Akidah. Dan biasa dikenal dengan masalah keikhlasan. Masalah keikhlasan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita akan membahas niyatul ma'mulillah atau mengikhlaskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan materi ini sangat amat penting. Bahkan ulama menjelaskan membahas masalah keikhlasan adalah intisari dari agama Islam. Fudail bin Iyad pernah mengatakan, innama yuridullahu minka niyataka wa iradatak. Saat Anda beramal saleh, saat Anda mengamalkan amalan yang sesuai dengan sunnah, maka yang Allah inginkan dari amalan Anda adalah niat Anda dan tujuan Anda. Untuk siapa engkau persembahkan amal ibadah tersebut? Dan membahas materi ini sangat penting sekali. Oleh karena itu kita berusaha menyinggungnya walaupun secara singkat. Ikhlas secara bahasa. Jadi apa itu ikhlas? Kita akan membahas makna keikhlasan. Ikhlas secara bahasa atau secara etimologi artinya murni. Artinya apa? Murni. Jadi ikhlas secara bahasa artinya apa? Murni. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 66, Allah berfirman, "Wa innalakum fil an'ami la'ibrah nuskikum mimma fi butunihi min baini fartin wadamin labanan khalisan sa'igan lisyaribin." Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam penciptaan hewan-hewan ternak tersebut ada pelajaran yang berharga bagi kalian. Wa innalakum fil an'ami la'ibrah. Sesungguhnya di dalam penciptaan hewan-hewan ternak terdapat pelajaran yang berharga bagi kalian. Di antara pelajaran tersebut adalah nuskikum mimma fi butunihi. Kalian kami beri minum dari benda cair yang keluar dari perut mereka, perut hewan-hewan ternak. Min baini fartin wadamin, yang mengalir di dalam tubuh mereka di antara kotoran dan darah. Apa benda cair tersebut? Allah berfirman, labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Air susu khalisan, murni, sa'igan, layak untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang ingin meminumnya. Jadi dari sini Allah ingin menjelaskan ikhlas itu secara bahasa artinya murni. Karena khalis itu masih memiliki rumpun akar kata yang sama dengan ikhlas. Artinya murni. Bisa dipahami ikhwatan iman rahimanillah wa iyyakum. Dan sebagian ahli ilmu menjelaskan bahwa ada pelajaran yang menarik dalam ayat ini tentang masalah keikhlasan. Apa pelajaran tersebut? Ahli ilmu mengatakan bahwa jarak antara ikhlas dengan noda-noda keikhlasan, antara ikhlas dengan riya, dengan sum'ah, dengan ujub, dengan mengharapkan dunia, setipis jarak antara susu dengan kotoran dan darah. Allah mengatakan min baini fartin wadamin. Susu itu ada di tengah-tengah kotoran dan darah. Jaraknya sangat dekat, jaraknya sangat tipis, dan begitu juga keikhlasan dengan noda-nodanya. Jaraknya sangat tipis dan dekat. Salah langkah sedikit riya. Salah langkah sedikit sum'ah. Salah langkah sedikit kita memalingkan hal-hal yang harusnya kita tujukan kepada Allah, kepada dunia yang fana ini. Pelajaran yang kedua, kata mereka, bahwa sebagaimana segelas susu tidak ada nilainya sama sekali, tidak ada harganya sama sekali, jika tercampur dengan kotoran hewan tersebut, tercampur dengan darah hewan tersebut, begitu juga dengan amal saleh kita. Tidak akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila tercampur dengan noda riya, sum'ah, dan lain sebagainya. Kan begitu. Misalnya kita di bertamu ke rumah orang, lalu diberikan segelas susu, tapi sudah tercampur dengan kotoran sapi. Jadi susunya susu sapi, kotorannya pun juga kotoran sapi. Masuk plum, plup, plup, plup, plup, plup, plup, plup, gitu. Kira-kira mau diminum gak? Hah? Mau diminum? Gak mau. Gratis saja gak mau, apalagi bayar. Kalau dia maksa, mendingan kita beli berantem aja deh, gitu kan gitu. Mendingan kita berantem aja deh di sini, daripada suruh minum susu yang ada kotorannya. Begitu juga dalam masalah keikhlasan. Allah gak butuh dengan amal ibadah kita kalau kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 3, "Ala lillahi dinul khalis." Ketahuilah, hanya milik Allah lah agama yang murni. Ulama tafsir menjelaskan, diantaranya dijelaskan oleh Imam Ibn Kathir, bahwa Allah tidak menerima amal ibadah kecuali yang 100% murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau amal ibadah kita 99% ikhlas dan 1% riya, maka Allah tidak membutuhkan amal ibadah kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sekali lagi, ikhlas secara bahasa artinya murni. Adapun secara istilah, secara terminologi, apabila kita membaca penjelasan para ulama kita, kita akan membahas banyak sekali definisi yang dijabarkan oleh mereka. Dan kalau kita merenungkan definisi tersebut, maka kesimpulan kita adalah definisi-definisi tersebut akan bermuara ke satu makna, akan bermuara ke satu substansi. Oleh karena itu, saya akan ambilkan satu definisi saja, yaitu ulama menjelaskan ikhlas adalah ifradullahi bil qasdi fit ta'ah. Ifradullahi bil qasdi fit ta'ah. Mengesakan Allah dengan niat kita, saat kita menentukan tujuan, jadi dengan niat kita, mengesakan Allah SWT dengan niat kita saat kita beribadah dan mengerjakan ketaatan kepada Allah SWT. Jadi mengesakan Allah dengan niat kita saat kita mengerjakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu definisi niat. Mengikhlaskan diri kepada Allah. Mengikhlaskan tujuan kita hanya untuk Allah. Kalau kita salat, salatlah hanya untuk Allah. Kalau kita berbayar zakat, salat berbayar zakatlah hanya untuk Allah. Apabila kita haji dan umrah, marilah kita beribadah haji dan umrah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah sering mendengar hal ini. Dan semoga tidak ada yang bosan-bosan mendengarnya. Karena masalah ini sudah kita pelajari semenjak kita di TPA, semenjak kita SD, dan seterusnya. Tapi ada hal yang perlu kita ketahui, dan ini yang ingin saya tekankan. Bahwa apabila kita mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, mempelajari fakta sejarah, maka kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa semakin giat orang beribadah, maka godaan syaitan dalam masalah keikhlasan semakin kuat. Jadi dia akan semakin sulit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita sadari. Jadi mewujudkan keikhlasan bukanlah perkara yang mudah. Bukanlah perkara yang ringan. Bahkan semakin kita rajin beribadah, niat kita akan semakin digoda oleh Allah, akan semakin digoda oleh syaitan la'natullahi alaihi. Dan ini adalah sebuah kesimpulan yang didukung oleh banyak dalil. Banyak dalil menjelaskan lebih dari satu umat Nabi SAW gagal dalam mewujudkan keikhlasan walaupun mereka memiliki prestasi dalam bidang agamanya. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang mampu membuat Muawiyah bin Abi Sufyan pingsan ketika mendengar hadis ini pertama kali. yaitu adalah sabda Nabi SAW ketika beliau bersabda, awalu ma yuqda alaihi yawm al-qiyam, atau awalu nasi yuqda alaihi yawm al-qiyamati thalatha. Tiga kelompok manusia, tiga kelompok orang yang pertama kali diadili dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ada tiga. Jadi kelompok manusia yang pertama kali diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dan diazab di hari kiamat di dalam api neraka yang sangat panas ada tiga. Yang pertama apa kira-kira? Oh, itu koruptor Pak Ustaz. Itu koruptor Wisma Atlet nih yang lagi ramai, subhanallah. Itu makan uang rakyat. Itu koruptor Bank Senturi, subhanallah. Bukan koruptor, jemaah sekalian. Yang pertama kali adalah rojulun ustushida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha fama'amalita fiha, yaitu seorang yang mati di kancah jihad, yang meninggal di kancah jihad. Orang ini dihadapkan di hadapan Allah, lalu Allah sebutkan nikmat-nikmatnya, dan orang ini mengetahui, iya benar ya Allah. Karena orang yang berjihad pasti ia akan menggunakan nikmat Allah. Seorang yang berjihad harus memiliki fisik yang prima, kecerdasan yang baik untuk menerapkan strategi militer atau menentukan strategi yang akan digunakan. Dan orang ini mengakui bahwa iya, saya memiliki nikmat-nikmat yang engkau berikan kepada saya. Lalu Allah bertanya, untuk apa engkau gunakan nikmat-nikmat tersebut? Apa kata orang ini? Qataltu fika hatta stushhidtu. Aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, dusta, bohong. Bukan itu yang engkau inginkan. Walakinnaka qataltal yuqal jari. Namun saat engkau berjihad, yang engkau inginkan adalah gelar kepahlawanan, agar engkau dikatakan orang yang pemberani, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Fasuhib fa umi rabbihi fasuhib ala wajhata ulqiya finnar. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk menyeret orang ini dalam kondisi kepalanya yang ada di bawah sampai dilemparkan ke dalam api neraka. Nasallahu salama. Yang kedua, jemaah sekalian. Dan yang kedua ini perlu kita perhatikan secara khusus karena berkaitan dengan ibadah yang sedang kita kerjakan. Rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara al-Qur'an, yaitu orang yang mempelajari ilmu agama, yang mengajarkan ilmu agama dan membaca Al-Qur'anul Karim. Fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu orang ini didatangkan di hadapan Allah dan Allah sebut-sebut nikmatnya. Allah ingatkan dia terhadap nikmat Allah. Engkau sudah aku berikan daya ingat yang kuat untuk menghafal Quran misalnya, untuk menghafal hadis misalnya. Engkau telah aku berikan suara yang merdu untuk melantunkan tilawah Al-Quran. Engkau telah aku berikan retorika yang bagus, kemampuan berkomunikasi massa yang baik. Sehingga apabila Anda berbicara, ribuan orang mendengarkan Anda berbicara. Untuk apa engkau gunakan fasilitas tersebut? Apa kata orang ini? Ta'alamtul ilma wa'alamtuhu waqara'tu fikal Qur'an. Aku mempelajari ilmu agama, aku mengajarkannya, dan aku membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari dirimu, mencari ridhomu. Apa kata Allah? Kadzabta dusta, walakinnaka ta'alamtal ilma wa'alamtahu waqara'tu liuqal alim. Namun yang benar adalah saat engkau mempelajari ilmu agama dan mengajarkan ilmu tersebut, tujuanmu agar mendapatkan gelar ulama, agar mendapatkan gelar kiai haji, agar mendapatkan gelar ustaz. Faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Dan saat engkau membaca Al-Quran, liuqal qari, agar dikatakan qari, gelar qari, pembaca-pembaca Al-Quran, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Akhirnya kembali Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menyeret orang ini dan dilemparkan ke dalam api neraka, subhanallah. Dan yang ketiga, jemaah sekalian, adalah orang yang mendapatkan harta yang begitu luar biasa, Lalu orang ini kembali dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah sebutkan nikmat-nikmatnya. Dan ia mengakui. Dan ia mengatakan. Mari kita simak apa yang dikatakan orang ini. Karena luar biasa. Orang ini mengatakan. Ma taraktu min sabil. Tuhibu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Tidak ada satupun jalan kebaikan. Pintu kebaikan. Yang engkau perintahkan manusia untuk menderma di pintu tersebut atau di jalan tersebut, kecuali aku sisihkan hartaku di pintu-pintu dan jalan-jalan tersebut. Subhanallah. Tidak ada satupun proposal yang datang ke meja kerjaku kecuali aku bantu kegiatan itu. Tidak ada satupun fakir miskin yang mengetuk pintu rumahku kecuali aku berikan infak dan sedekah untuk dirinya. Tidak ada satupun anak yatim, anak terlantar yang membutuhkan uluran tangan orang tua asuh kecuali aku berada di saf terdepan untuk membantunya. Subhanallah. Namun Allah lagi-lagi mengatakan apa? Kadzabta dusta. Namun engkau melakukan hal itu agar dikatakan dermawan, faqadakil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Dan orang ini kembali dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Subhanallah. Lihat. Dan yang saya ingin tekankan, mohon digarisbawahi firman Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, faqadakil. Engkau telah mendapatkan gelar tersebut. Apa maksudnya? Artinya orang-orang yang berpotensi masuk ke dalam hadis ini adalah orang yang memiliki prestasi di bidang agama. Baik dalam jihad, dalam ilmu, dalam ibadah, dalam infak sedekah, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena orang-orang tersebut telah mendapatkan gelar dan pujian manusia. Saya ingin bertanya, kalau orang pengecut di medan jihad, lari terkencing-kencing karena melihat musuh, kira-kira ada tidak memberikan gelar dari masyarakat? Gak ada, masyarakat tidak akan memberikan gelar kepada dia. Apabila ada seseorang yang tidak memahami ilmu agama, kalau berbicara terbata-bata, hadisnya lupa, Al-Qur'annya tidak ingat, kalau membaca Al-Qur'an suaranya tidak merdu, kira-kira dapat gelar ulama dan qori apa tidak? Tidak dapat. Sedangkan orang ini, apa kata Allah? Faqadakil. Gelar itu telah Anda dapatkan. Ada orang yang pelit, medit, kikir, medekur, begitu. Akan dapat gelar dermawan apa tidak? Tidak. Yang akan dapat gelar dermawan adalah orang yang rajin membantu sana-sini. Itu yang dapatkan gelar dermawan. Artinya orang yang punya prestasi di bidang agamanya dan diakui oleh masyarakatnya. Bahkan mungkin tidak ada masyarakat yang menduga bahwa selama ini ia mengerjakan hal tersebut riya. Subhanallah. Jadi ini yang harus diperhatikan jemaah sekalian, rahimanillah wa iyyakum. Jangan sampai kita terlena dengan amal ibadah kita. Karena sekali lagi hadis ini telah memberikan bukti yang nyata betapa orang-orang yang mendapatkan gelar di masyarakat justru dihempaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Jadi yang masuk ke dalam hadis ini sekali lagi orang yang dermawan, yang nyumbang ke sana dan kemari, ustaz yang dikagumi, ustadz yang apabila ia berkata akan menyentuh perasaan orang-orang yang lain. Apabila ia mengisi kajian ribuan atau bahkan jutaan orang yang datang. Apabila ia berjihad, tidak ada yang mengkhawatirkan dirinya. Karena ia berjihad dengan gagah berani. Inilah orang-orang yang berpotensi masuk ke dalam hadis ini. Bahkan dalam hadis yang lain, apa kata Nabi SAW? Aktsaru munafiki ummati qura'uha. Orang munafik terbanyak di tengah-tengah umatku berasal dari pembaca-pembaca Al-Qur'annya. Subhanallah. Berasal dari pembaca-pembaca Al-Qur'annya. Itu orang munafik terbanyak, kata Nabi SAW. Dan hadis ini disahihkan oleh para ulama, di antara Syekh Al-Albani dalam sahih silsilah hadis as-sahihah. Jadi subhanallah. Kenapa? Karena mereka membaca Al-Qur'an untuk kepentingan pribadi. Ia hanya menjadikan tilawah Al-Quran sebagai batu loncatan saja. Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhlaskan niat kita jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Wah, kalau begitu Pak Ustaz, mulai hari ini saya mau pensiun aja lah dari majelis taklim. Khawatir masuk neraka pertama kali. Subhanallah. Mulai hari ini saya tidak mau berinfak lagi deh. Aduh, tobat, tobat. Subhanallah. Ini adalah sebuah kesalahpahaman. Ini adalah sebuah kesalahpahaman. Kenapa? Karena yang tidak mau berjihad ketika waktu jihad yang syar'i datang, waktu jihad yang syar'i ya, orang yang tidak mau belajar ilmu agama, tidak mau baca Al-Quran, tidak mau berinfak dan bersedekah, memang tidak masuk ke dalam hadis ini. Tapi kena hadis yang lain, jemaah sekalian. Sama saja, kan begitu. Jadi tidak ada solusi kecuali mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang hal yang kedua, peringatan yang kedua yang ingin saya tekankan tentang hadis ini, kalau kita bertemu dengan orang yang sekilas cocok dengan hadis ini, jangan cepat-cepat memvonis. Misalnya sholat di masjid ini suara imamnya enak, wah ini nomor urut kedua nih, subhanallah. Nomor urut kedua, saya yakin nih, kemarin baru ngaji di Muhajirin, subhanallah. Lihat ada di masyarakat kita ada orang yang rajin infak, rajin sedekah, ini nasibnya gak jauh beda, ini nomor urut ketiga nih, subhanallah. Jadi subhanallah, hadis ini bukan dijadikan alat untuk memvonis saudara kita. Hadis-hadis seperti ini harus kita jadikan alat evaluasi diri, bukan mengevaluasi saudara-saudara kita. Karena niat adalah hal yang merupakan amalan hati dan hanya diketahui oleh Allah dan pelakunya. Kita tidak tahu kecuali dia jujur. Oh, kemarin saya nyumbang untuk dipilih pilkada, itu jujur benar, gak ikhlas. Tapi kalau dia tidak jujur, kita tidak bisa memvonis orang lain. Tapi intinya jemaah sekalian, perhatikan masalah ini. Karena sekali lagi, niat yang ikhlas adalah modal berharga bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara dalil yang perlu kita renungi dalam masalah ini adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad. Beliau bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Hal yang paling mengkhawatirkan diriku akan menimpa kalian adalah syirik kecil. Jadi yang hal yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Lalu para sahabat bertanya, apa yang dimaksud syirik kecil ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Ar-riya. Apa kata beliau? Syirik kecil itu adalah riya. Seseorang menampilkan ibadahnya untuk dilihat oleh orang lain dan orang tersebut muji amal ibadahnya itu. Pernah dengar hadis ini jemaah sekalian? Pernah dengar? Iya. Saya ingin bertanya. Nabi bersabda, akhwafu ma akhwafu alaikum. Yang paling aku takutkan menimpa kalian. Kalian dalam bahasa Indonesia, kata ganti orang keberapa? Ketiga. Pendapat yang pertama ketiga. Pendapat kedua. Kedua. Pendapat ketiga. Subhanallah. Masalah kata ganti aja udah khilaf di sini. Gimana bicara masalah sholat? Kata ganti ada khilaf. Dulu belajar bahasa Indonesia saya rasa gak ada khilaf. Hah? Kata ganti keberapa? Siapa yang bahasa Indonesianya dapat 9 dulu? Atau guru bahasa Indonesia? Kata ganti? Hah? Kata ganti? Ada yang 2, ada yang 3. Kayaknya pas pelajaran ini pada bolos nih. Kata ganti orang kedua. Apa artinya? Apa artinya? Yang bilang kata ganti orang kedua maksudnya apa? Hah? Menggantikan orang yang menjadi lawan bicara pembicara atau lawan bicara kita. Itu kata ganti orang kedua. Kata ganti orang pertama menggantikan pembicara seperti saya, aku, ana gitu, aneh gitu ya. Dan seterusnya orang Betawi aneh, gue kan begitu ya. Nah, kalau kata ganti orang kedua menggantikan orang yang ada di hadapan pembicara atau lawan bicara seperti Anda, kamu, kalau tunggal, kalian kalau jamak. Kalau kata ganti orang ketiga adalah orang untuk kata yang menggantikan orang yang tidak ada di tempat ketika terjadi pembicaraan seperti dia, mereka. Ya tidak. Ya, paham tidak masalah ini? Oh, lari. Subhanallah. Jadi belajar bahasa Indonesia ya. Iya. Iya, biar tidak keluar dari konteks. Apa maksud saya? Maksud saya adalah Rasulullah mengatakan yang paling aku khawatirkan menimpa kalian. Rasulullah tidak mengatakan yang paling aku khawatirkan menimpa mereka. Rasulullah tidak mengatakan yang paling aku khawatirkan menimpa umatku. Tapi Nabi mengatakan yang paling aku khawatirkan menimpa kalian. Kalau kita gabungkan dengan teori bahasa Indonesia tadi, kenapa saya baca bahasa Indonesia? Karena teori bahasa Indonesia dalam hal ini tidak berbeda dengan teori bahasa Arab. Orang yang pertama kali masuk ke dalam hadis ini itu siapa? Hah? Siapa yang ada di hadapan Nabi SAW ketika Nabi bersabda dengan sabda ini? Subhanallah. Para sahabat Nabi SAW, bukan kita. Bukan umatnya di abad ke-15 Hijriah. Yang pertama kali masuk ke dalam hadis ini adalah para sahabat Nabi SAW. Orang-orang yang paling dikhawatirkan Nabi SAW terkena riya adalah sahabat. Subhanallah. Bukan kita. Namun generasi yang direkomendasi oleh Nabi SAW dengan sabdanya, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Yaitu siapa? Para sahabat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang-orang yang telah mendapatkan gelar ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Dan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam, baik dari muhajirin dan anshar, yaitu siapa? Para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Orang-orang yang ibadahnya begitu luar biasa. Sampai-sampai Allah berfirman di akhir surat Al-Fatih, Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu ashiddahu alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang berada di sisi beliau siapa? Sahabat, tegas dengan orang kafir, menyayangi orang Islam. Kalau Anda melihat mereka, pasti mereka selalu dalam keadaan ruku dan sujud. Artinya banyak sekali melakukan ruku dan sujud. Ruka itu adalah orang yang kerjaannya ruku, yang banyak sekali melakukan ruku. Hobinya itu ruku, hobinya itu sujud. Jadi kalau kita hobinya main futsal, main tenis, main badminton, para sahabat itu ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang paling pertama dikhawatirkan riya kepada oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan kita jemaah sekalian. Jadi ini yang harus kita pahami, hadis ini pertama kalinya ditujukan kepada para sahabat, baru kita berikutnya. Artinya orang sekali berpara sahabat pun atau seperti para sahabat tetap harus memperhatikan masalah ketidakikhlasan. Oleh karena itu mereka orang yang paling khawatir dalam masalah keikhlasan. Ibnu Abi Mulaika pernah mengatakan, Ibnu Abi Mulaika pernah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, "Adraktu thalathina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq 'ala nafsi." Aku pernah berjumpa dengan 30 orang sahabat, semuanya khawatir dirinya termasuk orang munafik. Subhanallah, 30 sahabat khawatir dirinya menjadi orang munafik. Mungkin kalau kita membaca hadis ini secara sekilas, statement ini secara sekilas, mungkin kita akan berpikir, oh paling itu juniornya para sahabat, itu kroco-kroconya para sahabat. Tapi ternyata kalau kita membaca penjelasan Al-Hafidh Ibnu Hajar dan Al-Imam Adz-Dzahabi tentang siapa saja yang ditemui oleh Ibnu Abi Mulaika, kita akan terperanjat ini sekalian. Karena di antara yang ditemui oleh Ibnu Abi Mulaika adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Subhanallah. Aisyah, ibunda kita, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya wanita yang namanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, khawatir dirinya munafik, khawatir dirinya tidak ikhlas. Asma binti Abi Bakar, anak dari Abu Bakar As-Siddiq, khawatir dirinya tidak ikhlas dan termasuk orang munafik. Abdullah bin Abbas, pakar tafsir nomor wahid jemaah sekalian. Khawatir dirinya tidak ikhlas dan termasuk orang munafik. Padahal orang yang paling menguasai Al-Quran secara utuh. Khawatir dirinya munafik dan tidak ikhlas. Uthman bin Affan, orang yang telah mendapatkan tiket surga. Yang dikatakan Nabi SAW, Uthman fil jannah. Uthman itu pasti masuk surga. Tapi khawatir dirinya termasuk orang munafik. Subhanallah. Kita gak pernah dapat tiket surga, ibadah pas-pasan, tenang-tenang saja. Gak mungkin, sudah 2 tahun ngaji masa jadi orang munafik. Ini yang perlu kita perhatikan. Ini para sahabat besar. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Hasan pernah mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari, ma aminahu illa mu'min wala khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafik. Tidak ada seorang pun yang takut tidak ikhlas kecuali orang mukmin. Dan tidak ada seorang pun yang aman dari penyakit ketidakikhlasan kecuali orang munafik. Artinya, salah satu sifat orang mukmin selalu khawatir dirinya tidak ikhlas. Jangan-jangan riya. Jangan-jangan saya tadi ingin dipuji orang. Jangan-jangan saya ini saya beribadah untuk mendapatkan nama baik dan seterusnya. Dan tidak ada satupun orang-orang yang tenang dalam masalah keikhlasan, tidak mengevaluasi dirinya dalam masalah keikhlasan, kecuali dia memiliki benih-benih kemunafikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ikhwatal iman rahimanillah wa'iyakum, jangan remehkan masalah keikhlasan. Keikhlasan adalah hal yang sangat amat penting. Dan kita tahu bersama, sekali lagi banyak orang yang gagal dalam masalah ini. Di antaranya yang gagal, apa yang dikatakan oleh Imam Dhahabi. Imam Dhahabi pernah mengatakan, pernah menyebutkan seorang ulama yang bernama Ahmad bin Kamil. Ada yang pernah mendengar tidak? Ahmad bin Kamil, Al-Baghdadi. Pernah mendengar? Saya yakin tidak ada yang mendengar. Pernah mendengar? Yang bisa menceritakan sedikit biografi beliau, saya kasih handphone saya. Ada yang bisa menceritakan? Tidak. Ya, sudah saya duga sebelumnya. Makanya saya berani. Kalau 50-50 tadi enggak. Iya. Ahmad bin Kamil adalah seorang pakar Islam besar. Bahkan Al-Imam Dhahabi mengatakan, min buhuril ilm, salah satu samudra ilmu pada zamannya. Subhanallah, samudra ilmu. Kita mungkin baru sampai level ember jamaah sekalian. Ini samudra. Namun namanya terkubur sebagaimana jasadnya terkubur. Beda dengan Imam Syafi'i. Beda dengan Imam Malik bin Anas. Beda dengan Al-Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya. Apa kata Al-Imam Dhahabi? Ahlakahul ujub. Sifat ujub telah membinasakan dirinya. Subhanallah. Ini samudra ilmu. Jatuh gara-gara masalah ujub. Terpesona karena kecerdasannya, karena kehebatannya, dan seterusnya. Oleh karena itu, ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Jadi ikhwatan iman rahimah, masalah keikhlasan penting untuk kita pahami bersama-sama. Iya. Yang berikutnya, dalam masalah keikhlasan, setelah kita mengetahui pentingnya keikhlasan, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang ikhlas, secara sekilas kita harus mempelajari noda-noda ketidakikhlasan. Yang pertama, riya. Ini adalah penyakit yang akut namun sulit dihilangkan oleh setiap muslim. Riya. Apa arti riya? Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan, idharul ibadah liqasdi ru'yatin nasi laha fayahmadu alaiha. Menampilkan sebuah ibadah agar dilihat oleh orang sehingga orang tersebut memuji kita. Itu riya. Dan riya adalah syirik. Secara umum riya adalah syirik kecil. Dan apabila dipupuk sehingga menjadi riya yang murni, ini bisa menjadi syirik besar. Jadi kalau setiap ibadah kita selalu riya, maka ini bisa menjadi syirik besar. Dan dalilnya sudah kita sebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad di atas. Oleh karena itu, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, jangan untuk manusia. Jangan untuk manusia. Karena banyak orang yang beribadah karena manusia. Ada orang yang salat maghrib, rakaat pertama membaca surat Qulhu. Tapi tiba-tiba di rakaat kedua karena ada makmum yang masbuk, dan ternyata calon mertuanya bacanya surat Ali Imran. Subhanallah. Dari Qulhu ke surat Ali Imran, jauh banget ya. Agar dapat simpati dari calon mertua, ini ada. Jadi ini yang harus kita perhatikan jemaah rahimanillah wa iyyakum. Dan kalau bisa sembunyikan amal ibadah kita, sembunyikan amal ibadah kita, jangan mau dilihat. Jangan beri kesempatan manusia mengintip amal ibadah kita. Mengintip amal ibadah kita. Apa tipsnya Al-Imam Hasan Al-Basri? Kalau kita ingin menangis di tempat umum, misalnya lagi di masjid baca Al-Quran ingin menangis, cari kamera? Bukan cari kamera. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kum, berdiri. Lalu cari tempat kosong yang enggak ada orang sama sekali. Lalu nangislah di situ hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah Anda menangis, kembali ke tempat semula. Beda dengan kita. Kan begitu. Justru ingin menampilkan tangisan tersebut. Walaupun juga tidak boleh langsung cepat-cepat menuduh kalau kita melihat orang nangis. Mungkin karena banyak masalah, baru iris bawang. Kan begitu kan. Atau benar-benar takut karena Allah tapi tidak tahu ilmunya. Itu enggak ada masalah sama sekali. Tapi intinya ini untuk kita. Untuk kita. Masalah keikhlasan jangan kita tembakkan ke orang lain. Dan Tamim Ad-Dari, contoh menarik dalam bahasa Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari seorang, ini siapa nih jamaah sekalian? Tabi'in atau tabi'ut tabi'in? Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini tabi'in atau tabi'ut tabi'in? Tamim Ad-Dari adalah seorang sahabat Nabi SAW. Bukan tabi'in dan juga bukan tabi'ut tabi'in. Ya, gak masalah ya. Beliau adalah seorang sahabat yang rajin beribadah. Terkenal rajin beribadah, subhanallah. Suatu ketika ada seseorang datang kepada beliau dan bertanya, bagaimana sholat malam Anda? Bertanya tentang sholat malam Anda. Gimana sih kalau Anda sholat malam, berapa jam sih? Kalau kita ditanya demikian, jawabannya apa kira-kira? Oh, ini kesempatan ya, subhanallah. Ya gak lama-lama, paling dari jam 2 sampai subuh mas. Ini rutinitas semenjak 15 tahun yang lalu, subhanallah. Ditambah lagi kan begitu ya, kesempatan. Kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya. Dan Tamim Ad-Dari menjawab, simak apa jawaban beliau, berbeda dengan kita. Beliau menjawab, La rak'atun wahidatun usalliha fi jawfin layli ahabbu ilayya min an usalliya al-layla kullaha thumma aqsan nasa ala dhalik. Aku mengerjakan salat sebanyak satu rakaat. Atau satu rakaat yang aku kerjakan di tengah kegelapan malam seorang diri tidak diketahui siapapun juga, itu lebih aku sukai daripada aku salat semalam suntuk lalu pada keesokan harinya aku ceritakan kepada orang lain. Paham tidak? Jadi satu rakaat yang aku kerjakan seorang diri tanpa diketahui siapapun juga, itu lebih aku sukai daripada aku sholat semalam suntuk lalu keesokan harinya aku ceritakan kepada manusia. Saya ingin bertanya, Tamim Ad-Dari menjawab tidak pertanyaan tersebut? Menjawab apa tidak? Tidak menjawab. Itu jawaban diplomatis. Adapun inti pertanyaan tidak dijawab. Penanya tidak ingin menanyakan perbandingan antara sholat malam seorang diri dan sholat malam semalam suntuk lalu diceritakan. Itu penanya tidak butuh jawaban itu. Penanya itu juga tidak menginginkan komentar Al-Imam Tamim Ad-Dari tentang dua kasus di atas. Penanya hanya ingin tahu, kalau Anda sholat malam, wahid Tamim, bagaimana sholat malam Anda? Dan itu tidak dijawab. Kenapa? Karena berusaha menyembunyikan amal soleh. Takut tidak ikhlas. Subhanallah. Padahal kesempatan terbuka selebar-lebarnya. Kalau kita cerita amal ibadah kita, karena menjawab pertanyaan, orang-orang suudzon gak bahwa kita gak ikhlas? Gak suudzon. Karena momentumnya pas. Kita menjawab pertanyaan. Tapi kalau tiba-tiba kita datang ke sebuah majelis, tahu gak saya kemarin baru sholat malam 3 jam. Komentar masyarakat gimana? Suudzon. Tahu gak saya baru pulang umroh loh. Nih lihat rambut masih botak. Gimana kesan masyarakat? Belagu banget sih kan begitu. Tapi kalau kita ditanya, kesan pamer itu gak ada. Kesan pamer itu tidak ada. Dia hanya menjawab pertanyaan kok, yang salah penanyanya. Tapi itu pun tidak digunakan oleh Tamim Ad-Dari untuk menceritakan amal ibadahnya. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau ditanya tentang amal ibadah kita, jangan terlalu polos menceritakan apa adanya. Berikanlah jawaban diplomatis. Kan begitu. Misalnya, berapa hafalan Qur'annya, Pak? Sedikit, gitu ya. Padahal sisa tinggal kulhu dan kulia. Yang lain sudah hafal semua, subhanallah. Kan begitu. Sedikit benar. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Jadi walaupun hafal 30 juz, itu masih sedikit dibanding ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan, oh 29 juz Pak, alhamdulillah Pak. Ini susah payah lo ngerjainnya. Ini jangan kata begitu. Jadi, ya masih rahimanillah wa iyakum, berikan jawaban diplomasi. Alihkan perhatian. Dan lain sebagainya. Ini penting. Ini penting. Noda yang kedua adalah sum'ah. Sum'ah. Jadi yang kalau yang pertama tadi riya, yang kedua sum'ah. Apa arti sum'ah? Sum'ah ini teman akrabnya riya. Teman akrabnya riya. Perbedaannya hanya dari satu sisi saja, yaitu media. Kalau riya, medianya penglihatan, seseorang menampilkan amal ibadahnya untuk dilihat oleh orang lain, untuk dilihat, medianya penglihatan. Adapun sum'ah untuk didengar orang lain, sehingga orang tersebut memuji kita. Karena riya itu dari kata-kata ro'a, ro'a itu melihat. Kalau sum'ah dari kata-kata sami'ah, mendengar. Dan dosa sum'ah sama dengan dosa riya. Bahkan Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, man sam'a sam'allahu bihi wa man ra'ahullahu bihi atau ra'allahu bihi. Barang siapa yang beribadah dengan niat sum'ah agar didengar oleh orang lain dan dipuji karena perbuatannya tersebut, maka pada hari kiamat nanti Allah akan perdengarkan niat busuknya di seluruh manusia, di hadapan seluruh manusia. Subhanallah. Jadi diumumkan fulan bin fulan ini waktu ngaji sum'ah, waktu sholat berjamaah sum'ah, dan lain sebagainya. Dan barang siapa yang beribadah karena riya, maka pada hari kiamat nanti Allah akan perlihatkan niat busuknya tersebut di hadapan manusia. Subhanallah. Kita dipermalukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua orang tahu, Nabi kita tahu kita tidak ikhlas. Seluruh Nabi tahu, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Oh, Bapak ini gak ikhlas ternyata. Subhanallah. Ini yang bahaya, jemaah rahimanillah wa iyyakum. Oleh karena itu, sum'ah pun harus diwaspadai. Yang ketiga. Yang ketiga. Beramal untuk tujuan dunia. Ini juga penting untuk diketahui. Contohnya, apabila seseorang berpuasa untuk diet, agar berat badannya susut 10 kilo di malam takbiran misalnya. Apabila seseorang sholat subuh untuk menjaga kebugarannya, jalan pagi misalnya. Apabila seseorang berinfak dengan sepeda agar dapat motor ninja, misalnya. Berinfak motor agar dapat mobil. Dan lain-lain dari masalah-masalah dunia. Jemaah sekalian rahimanillah, ketahuilah apabila tujuan kita hanya untuk dunia, maka kita terkena firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Hud, ayat 15, ayat 16, ketika Allah berfirman, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaikal ladina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Dan barang siapa yang menginginkan dunia, kehidupan dunia serta perhiasan dunia saat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas, maka Allah akan berikan dunia kepada dia. Allah akan kabulkan cita-citanya, keinginannya, namun sesuai takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang ini tidak akan dizalimi di dunia. Namun ingat kata Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal di akhirat kecuali neraka. Nasallahu salamul afiyah. Dari sini ulama mengatakan beribadah untuk tujuan dunia syirik dan menjatuhkan pelakunya ke dalam api neraka. Adapun kalau niat kita karena Allah, lalu setelah itu kita mengharapkan dunia karena ada dalil yang menjelaskan hal tersebut, maka diperbolehkan. Contohnya kita menyambung tali silaturahim. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari? Man ahabba an yumsata lahu fi rizki wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang menginginkan rizkinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Jadi kalau kita menyambung tali silaturahim, ingat ikhlaskan karena Allah. Lalu setelah itu kalau kita harapkan rizki yang lapang, diperbolehkan. Kenapa? Karena Nabi yang menjelaskan dan memotivasi kita untuk itu. Adapun tujuan utama kita, tujuan satu-satunya kita untuk mendapatkan harta, maka ini tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan. Allah Ta'ala a'lam. Bisa dipahami jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum? Iya. Ya, itulah masalah niat yang pertama. Niatul ma'mulilah. Niat untuk siapa kita berikan amal ibadah kita. Dan kesimpulannya kita harus memberikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Niat yang kedua. Niat amal. Artinya kita menentukan amal apa yang ingin kita kerjakan. Apakah salat duhur, salat asar, dan seterusnya. Jadi sebelum takbiratul ihram misalnya, sebelum kita Allahu Akbar, ingat, niatkan karena Allah, dan yang kedua, kita ini mau salat apa ya? Oh, salat duhur. Tekankan dalam hati kita, bahwa kita ingin salat duhur, baru kita bertakbiratul ihram. Nah, bisa dipahami masalah ini? Nah, niat amal itu terbagi menjadi dua. Atau fungsinya dua. Ini yang lebih tepat. Fungsinya itu ada dua. Fungsi yang pertama, membedakan antara sebuah ibadah dengan ibadah yang lain. Membedakan antara sebuah ibadah dengan ibadah yang lain. Contoh. Apabila seseorang sholat dua rakaat setelah azan subuh. Setelah azan subuh. Bagaimana kita bisa membedakan dia sholat subuh atau dia sholat sunnah subuh? Satu-satunya cara membedakan adalah niat. Adalah niat. Jadi cara yang paling jelas membedakan antara ini dan itu, niat. Karena dari cara gerakan sama apa tidak? Sama. Dari jumlah rokaat sama apa tidak? Sama. Dari segi waktu, sama. Pak Ustadz, bacaannya kan agak sedikit berbeda. Kalau salat sunnah subuh kita baca kul ya di rokaat pertama dan kul hu di rokaat kedua. Sekarang pertanyaannya. Kalau saya tanya balik lagi, kalau ada orang sholat subuh seumur hidupnya, rokaat pertama baca kul ya, rokaat kedua baca kul hu, sah apa tidak sholat subuhnya? Sah, nggak ada masalah. Jadi hal itu tidak bisa dijadikan pembeda secara mutlak, karena orang yang membaca kul ya dan kul hu di rokaat di sholat subuh sah juga sholatnya. Yang membedakan apa? Niat. Yang membedakan niat. Ini yang harus kita pahami bersama. Pahami bersama-sama. Jadi yang membedakan niat. Ada seseorang ingin sholat istikharah jam 8 pagi. Yang membedakan sholat istikharah dan sholat duha pada saat itu adalah niat. Jadi niat membedakan antara sebuah ibadah dengan ibadah yang lain. Ada seorang wanita yang memiliki hutang puasa dan ia ingin mengerjakannya pada hari Kamis. Yang membedakan puasanya berupa qadha dan puasa Senin Kamis adalah niat. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan kecuali niatnya. Bisa dipahami? Ya. Yang kedua, Fungsi yang kedua, untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Membedakan sebuah ibadah dan non-ibadah atau kebiasaan, kegiatan sehari-hari, rutinitas kita, dan seterusnya. Jadi untuk membedakan ibadah dan non-ibadah, ibadah dengan kebiasaan, ibadah dengan rutinitas, ibadah dengan aktivitas sehari-hari. Dan ini penting untuk kita ketahui. Contoh, apabila ada seseorang yang sedang dalam kondisi hadas besar, misalnya dia baru bermimpi atau berhubungan dengan suami atau istrinya dan seterusnya, lalu saat ia bangun dari tidurnya, ia bangun dalam kondisi terlambat untuk mengejar pesawat. Jadi dia mau pergi, mau safar pesawat, berangkat jam 8, ia baru bangun jam 6 misalnya. Belum sholat subuh, dan masih dalam keadaan hadas besar. Maka, ia langsung nyemplung ke bak mandi, biar cepat. Nah, apabila ia nyemplung ke bak mandi, lalu ia keluar lagi dalam keadaan seluruh sisi tubuhnya basah dengan air, mandinya sah apa tidak? Mandinya sah jika dia niat mandi besar. Karena mandi itu terbagi menjadi dua dalam ilmu fikih. Mandi sempurna, sebagaimana tata cara yang kita ketahui, dan mandi yang asal sah saja, yang penting sah saja. Nah, mandi yang penting sah saja itu namanya mandi mujizi. Caranya bagaimana? Terserah bagaimana caranya, yang penting seluruh tubuh kita basah dengan air. Mau kita gebiar-gebiur, mau kita nyemplung di kolam renang kita, atau di bak mandi kita, di kolam ikan kita, terserah, yang penting basah semua. Dan saat kita niat mandi, secara otomatis hadas besar kita otomatis hilang. Nah, yang membedakan apa? Kan gak ada bedanya, Pak Ustadz, dengan mandi rutinitas. Mandi untuk kebersihan. Yang membedakan adalah niat. Saat kita niat mandi mujizi, mandi besar menghilangkan hadas besar, maka pada saat itu hadas besar kita otomatis hilang di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membedakan mandi rutinitas dengan mandi hadas besar adalah niat pada kondisi tersebut. Kan begitu. Jadi kan kita enggak punya waktu. Mau mandi sempurna enggak punya waktu. Akhirnya kita pilih mandi yang penting sah saja karena sudah dikejar pesawat, lalu kita sholat subuh dan kita berangkat ke airport misalnya. Jadi ini membedakan antara ibadah dan non-ibadah. Dan salah satu faedah besarnya, kita mengetahui kaidah niat ini, kita bisa menjadikan aktivitas sehari-hari kita bernilai sarana ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara meniatkan hal itu sebagai sarana ibadah. Saat kita makan, kita niatkan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Dari sisi apa? Dari sisi saat kita makan, kita niatkan agar tubuh kita bugar, sehingga kita bisa sholat berjamaah, agar kita bisa membaca Al-Quran, agar kita bisa sholat tahajud. Saat kita tidur misalnya, kita niatkan ini sebagai sarana beribadah. Dengan cara apa? Dengan cara kita meniatkan tidur kita agar kita bisa bangun di malam hari secara segar dan bugar untuk mengerjakan sholat malam. Untuk mengerjakan sholat malam ya, bukan nonton bola nih. Untuk mengerjakan sholat malam. Dan begitu seterusnya. Saat kita bekerja, mencari nafkah, kita niatkan untuk sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk naik haji, untuk menafkahi keluarga kita dan seterusnya. secara otomatis itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian rahimanillah, orang yang paham kaidah ikhlas ini atau mana, orang yang paham kaidah niat ini, ia bisa membuat waktunya selama 24 jam bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita bertumpu dengan aktivitas yang murni ibadah saja, hanya sedikit kan begitu ya. Hanya sedikit yang jadi waktu kita hanya sedikit, atau ibadah-ibadah terus hanya sedikit dan tidak mengambil banyak waktu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh misalnya seperti sholat. Sholat setiap hari kita habiskan berapa jam ya misalnya? Berapa jam? Sholat 3,5 jam? Wah, hebat tuh Pak. Luar biasa tuh. Sholat 5 waktu saja 1 jam lah ya. Sholat 5 waktu 1 jam. Sholat duha berapa jam? Berapa jam lagi Pak Ustaz? Ingat aja syukur berapa jam. 10 menit misalnya. Sholat-sholat rawatib yang lain berapa? Kalau di total semua berapa jam? Mungkin sholat kita selama siang hari di total semua 1 jam juga ya. Berarti 2 jam. Sholat malam berapa jam? Bapak-bapak, kalau sholat malam berapa jam? 3 jam? 4 jam? 2 jam? 4 jam? Subhanallah. Jadi dari 24 jam, hanya 4 jam yang kita lakukan untuk ibadah, ibadah sholat. Selain sholat, apalagi aktivitas ibadah murni setiap hari? Saya rasa tidak ada ya. Membaca Al-Quran deh. Membaca Al-Quran berapa jam setiap hari? 1 lembar. Aduh, polos banget sih Pak. 1 lembar. 1 lembar berapa jam? Bisa 3 jam kalau ditadaburi kan? Ditadaburi, direnungi, dihayati. 1 jam lah. 5 jam. 5 jam saja jamaah sekalian. Padahal Allah memberikan waktu kepada kita 24 jam. Kan sayang, hanya 5 jam yang kita alokasikan untuk ibadah. Dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita 5 jam berarti masih ada berapa? 19 jam. 19 jam itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata maksiat dapat dosa, kalau ternyata mubah-mubah saja tidak mendapatkan pahala dan juga tidak mendapatkan dosa. Dengan teori niat ini, dengan kaidah niat ini, kita bisa mengolah aktivitas-aktivitas rutin kita bernilai pahala. Itu tadi, saat kita bekerja. Bekerja kan makan waktu berapa? 8 jam. Kita bisa olah sebagai pahala. Dengan cara apa? Kita niatkan untuk mengumpulkan rizki dalam rangka mengerjakan manasik haji dan umroh misalnya. Kita memberikan nafkah untuk anak dan istri kita karena ini tuntutan dari Allah. Jadi niat itu harus terpatri ketika kita berangkat ke kantor. Jadi kalau kita punya niat tersebut, 8 jam sudah aman jamaah sekalian. Mulai dari kita keluar rumah sampai balik lagi ke pintu rumah itu bernilai pahala. Kan begitu. Di sela-sela waktu itu kita makan, kita niatkan untuk Allah. Maksudnya bagaimana? Kita niatkan sebagai penguat, suplemen agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makan kita yang 1 jam misalnya di total 3 kali makan 1 jam, 1 jam itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidur kita pun juga mengambil jatah waktu yang begitu besar. Kalau kita tidur berapa jam? 8 jam. Hah? Berapa jam? 6 jam. Itu tidur malam. Kalau ditambah tidur di majelis ilmu berapa jam? Ini ketahuan. 6 jam bisa kita olah menjadi pahala. Dengan cara apa itu tadi? Kita niatkan agar kita bisa bangun dengan bugar dan kita bisa sholat kepada Allah, kita bisa beristighfar di waktu sahur, kita bisa mengerjakan sholat subuh tanpa kesiangan dan lain sebagainya. Jadi paling 3, 8 jam kerja dan 6 jam tidur itu sudah aman. Totalnya berapa tuh? 8 tambah 6, 14. Subhanallah, 14 jam sudah aman. Kan luar biasa, 14 jam ditambah tadi berapa jam? 5 jam sholat dan baca Quran. Jadi 19 jam, sisa 5 jam lagi. Kan begitu. Saat misalnya para ibu dan istri masak, kita niatkan untuk melayani suami kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sehingga waktu kita di dapur mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saat kita berolahraga, kita niatkan agar tubuh kita bugar dan fit, sehingga kita bisa beribadah, datang ke majelis ilmu, dan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadahnya, olahraga yang kita pun mendapatkan pahala. Jadi kalau kita paham teori niat ini, seluruh aktivitas kita yang mubah bisa kita olah menjadi pahala. Jadi aktivitas kita yang mubah bisa kita olah menjadi pahala. Saat kita berkunjung ke rumah teman kita, kita niatkan untuk menyenangkan hati dia, dapat pahala lagi. Untuk berziarah kepada saudara kita yang muslim, mendapatkan pahala lagi. Jadi kalau kita niatkan dan kita amalkan teori niat ini, subhanallah, seluruh aktivitas kita bisa berbuah pahala. Dapat telepon misalnya dari teman kita, dari rekan kita, dan kita angkat, ternyata dia lagi curhat. Kita dengarkan curhat dia dengan niat mengamalkan sabda Nabi SAW, al-mu'min mir'atu akhi. Seorang mukmin itu adalah cermin dari saudaranya. Artinya kalau saudaranya sedih, maka dia akan berusaha untuk bersedih. Ketika saudaranya gembira, dia akan berusaha untuk bergembira. Dan dia akan berusaha berada di sisi saudaranya. Maka apabila kita mengamalkan hadis itu dan niatkan untuk itu, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh aktivitas yang mubah itu bisa kita olah menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan teori niat. Kita niatkan untuk mencari wajah Allah. Kita niatkan untuk alat sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Jadi ini adalah sebuah kaidah yang sangat penting dalam kehidupan kita, teori niat ini. Jadi harus kita pahami bersama-sama. Jadi niatkanlah hal-hal yang mubah untuk Allah dengan cara sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita misalnya mandi dengan niat agar tidak mendzalimi orang lain, la darar wala dirar, itu dapat pahala juga. Jadi ini penting jemaah sekalian. Wallahu taala a'lam. Bisa dipahami? Jadi membedakan antara hal yang bernilai ibadah dengan hal yang non-ibadah, rutinitas, kebiasaan, dan lain sebagainya. Jadi bisa jadi amal ibadahnya sama, tapi pahalanya berbeda. Makanya ulama mengatakan, adatul kaisi ibadah. Kebiasaannya, rutinitasnya orang cerdas, itu bisa diolah menjadi ibadah. Adapun ibadahnya orang bodoh, itu bisa bernilai kebiasaan. Kenapa? Karena orang bodoh tidak pakai niat misalnya. Akhirnya amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang cerdas, dia tahu teori niat, dia bisa mengolah aktivitas-aktivitas rutinnya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Iya. Pelajaran berikutnya. Kita sampai 11:30 ya. Pelajaran berikutnya. Niat, baik itu niat yang pertama dan niat yang kedua, hanya berfungsi pada amal-amal yang dihalalkan oleh syariat. Amal-amal atau aktivitas-aktivitas yang diperbolehkan oleh syariat. Baik itu hukumnya wajib, hukumnya sunnah, maupun hukumnya mubah. Jadi niat tidak akan berfungsi dalam perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang bermaksiat, perkara-perkara yang merupakan ritual ibadah yang baru, perkara-perkara yang mengandung unsur syirik. Niat itu tidak berlaku jemaah sekalian. Niat itu tidak berlaku. Bisa dipahami? Jadi niat kita yang baik itu hanya berlaku untuk perkara-perkara yang dibolehkan dalam syariat Islam. Adapun perkara yang tidak dibolehkan, yang haram, yang bermaksiat, ibadah yang baru dan lain sebagainya, tidak dibolehkan. Artinya niat tersebut walaupun ikhlas, walaupun baik, tidak berlaku. Bisa dipahami? Paham? Jadi seseorang yang berbuat maksiat dengan alasan niat saya baik, boleh apa tidak? Tidak boleh. Kan begitu. Ada seseorang hobinya memperhatikan aurat wanita. Wah, ini cantik nih. Dan ditanya, kenapa Pak? Oh, niat saya baik. Niat saya untuk mentadaburi indahnya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Wanita itu kan salah satu makhluk Allah. Dan kita diperintahkan bertadabur. Pakai dalil lagi. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan orang yang selalu berpikir tentang penciptaan-penciptaan Allah di langit dan di bumi. Dan saya selalu memikirkan wanita dan wanita. Subhanallah. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Karena melihat aurat wanita hukumnya haram. Niat baik itu tidak diperbolehkan. Ada orang yang korupsi niatnya untuk menafkahi keluarga. Kenapa Pak korupsi? Wah, anak saya masih kecil-kecil semua, Pak. Jadi saya butuh biaya. Ini tidak benar. Kan begitu kan? Kalau kecil saja sudah korupsi, apalagi besar kan begitu kan? Karena masuk universitas lebih mahal daripada masuk TK. Kalau untuk masuk TK saja korupsi, apalagi masuk perguruan tinggi. Jadi ini adalah niat yang tidak benar. Begitu juga dengan ritual ibadah yang baru. Oh, kenapa saya ini dilarang berzikir? Bukankah zikir itu baik? Kita katakan, iya benar, niat Anda baik. Tapi niat baik saja tidak bisa mengantarkan amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena niat baik harus dipadukan dengan cara yang sesuai dengan sunnah. Dan Nabi telah melarang kita melakukan ritual ibadah yang baru. Jadi yang perlu kita perhatikan bahwa niat hanya berfungsi untuk hal-hal yang dibolehkan oleh syariat. Hal ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id ketika mensyarah hadis yang pertama ini. Dan dalilnya adalah sabda Nabi SAW, innamal a'malu bin niat. Jadi al-a'mal, di situ ada alif lam untuk menjelaskan bahwa amal-amal yang berkaitan dengan niat bukanlah setiap amal secara mutlak yang ada di dunia ini, namun hanya amal-amal yang dibolehkan dalam timbangan syariat. Kalau tidak hukumnya wajib, hukumnya sunnah, hukumnya mubah. Adapun yang haram, tidak diperbolehkan menggunakan dalih ikhlasnya niat seseorang. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Bisa dipahami? Jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Ya. Pelajaran yang berikutnya. Niat tempatnya di hati seorang hamba. Niat tempatnya di hati seorang hamba. Dalilnya ijma' para ulama Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim. Tidak ada ulama yang khilaf bahwa tempat niat itu ada di mana? Di hati. Bukan di lisan dan bukan di anggota badan yang lain. Oleh karena itu ulama sepakat. Misalnya begini. Misalnya ada perbedaan antara lisan dan hati, maka tolak ukurnya di mana? Di hati. Contoh. Misalnya kita bangun subuh kesiangan. Tapi enggak parah-parah banget. Satu menit sebelum komat subuh. Itu kesiangan atau bukan? Kalau bagi antum kayaknya kesiangan ya. Karena biasanya bangun jam 3, jam 2, dan seterusnya. Ini udah kesiangan. Kan begitu. Ini udah kesiangan walaupun bangun 1 menit sebelum komat. Ketika sadar, kita langsung buru-buru lari ke kamar mandi, berwudu, pergi ke masjid. Pergi ke masjid. Sesampai di masjid, karena nyawa belum sempurna, jadi koneksivitas masih rendah, akhirnya salah nyebut niat. Jadi orang ini menyebutkan niat nih dalam lisan. Atau dengan lisan. Dia salah sebut niat. Dia mengatakan begini. Sholaitu e'usolli fardu dhuhri arba raka'atin lillahi ta'ala. Padahal sholatnya apa? Sholat subuh. Dia ucapkan, aku berniat sholat duhur 4 rakaat karena Allah. Padahal di hatinya, dia tahu ini sholat subuh. Tapi karena sekali lagi nyawanya belum sempurna, dia menyebutkannya sholat duhur. Lalu dia takbir Allahu Akbar. Sah apa tidak sholat subuhnya? Seluruh ulama mengatakan sah. Kenapa? Karena gak ada urusan yang ada di lisan. Yang penting yang ada di hati. Oleh karena itu jamaah sekalian, niat itu tempatnya di hati. Dan ulama sekali lagi menjelaskan bahwa sekali lagi apabila ada perbedaan antara niat yang ada di hati dengan yang diucapkan dengan lisan, kalaupun atau bagi orang yang membolehkannya, maka parameternya yang ada di hati. Kenapa saya katakan bagi orang yang membolehkannya? Karena sebagai amanat ilmiah, kita katakan memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang orang yang melafadzkan niat. Boleh apa tidak? Jadi kalau kita mau buat klasifikasi, kita mau menjelaskan masalahnya secara detail, secara sistematik, kita katakan yang pertama, ulama telah bersepakat tempat niat itu ada di hati. Yang kedua, ulama bersepakat kalau ada perbedaan antara hati dan lisan, maka yang menjadi tolak ukur yang ada di hati. Yang ketiga, ulama berselisih. Boleh tidak kita mengucapkan niat dengan lisan? Baik ketika wudu, maupun ketika sholat, ketika puasa, dan lain sebagainya. Ulama berselisih, boleh atau tidak. Pendapat yang pertama, yaitu pendapat sebagian madhab Syafi'i, sebagian, bukan seluruh madhab, sebagian madhab Syafi'i boleh. Boleh mengucapkan niat dengan lisan. Oleh karena itu, banyak saudara-saudara kita di Indonesia mengucapkan niat tersebut. Karena itu tadi, terpengaruh dengan sebagian ulama madhab Syafi'i. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh. Mana yang rajih? Kita katakan seorang muslim ketika menghadapi perselisihan dituntut untuk selalu mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih." Jika kalian berselisih, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikanlah kepada dalil, kepada Al-Qur'an dan sunnah. Mari kita cek dalil dari kedua belah pihak. Pendapat yang pertama, apa dalilnya? Ternyata jamaah sekalian, dalilnya adalah biar mantap. Begitu dalilnya. Jadi untuk memantapkan yang ada di hati, itu saja. Inti dalilnya sebenarnya itu. Mungkin ada tambahan dikiaskan ke haji dan seterusnya. Tapi salah satu dalil yang paling kuatnya adalah agar memantapkan hati. Jadi mereka paham, kalau nggak pakai dilafadzkan pun juga sah. Tetapi agar memantapkan hati, maka kita ucapkan. Itu salah satu dalil yang terkuat dalam masalah ini versi pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, mereka berdalil bahwa Rasulullah SAW mengerjakan wudhu. Rasulullah SAW mengerjakan sholat. Rasulullah SAW mengerjakan amal ibadah yang lain. Dan tidak pernah ditemukan bahwa beliau mengucapkan niat dengan lisan. Ini berarti sunnah Nabi SAW dalam masalah niat tidak diucapkan dengan lisan. Karena kalau itu baik, laukana khairan nasabakuna ilai. Kalau hal itu baik, pasti Rasulullah dan para sahabatnya pun mengucapkan niat tersebut. Itu dalil yang pertama Rasulullah. Dalil yang kedua, para sahabat tidak ada satupun dari mereka yang mengucapkan niat setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Hadirin sekalian, kalau para sahabat tidak ada yang mengucapkan niat, maka dalam bahasa ilmiah, dalam bahasa ilmu usul fikih, mereka telah berijma bahwa niat atau mengucapkan niat dengan lisan tidak disyariatkan. Saya ingin bertanya, ijma itu dalil atau bukan? Dalil. Jadi kalau sudah ada ijma, sudah ada sunnah Nabi SAW, maka tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada sebagian para ulama yang membolehkan, kita katakan yang rajih, yang kuat, tidak diperbolehkan. Karena kalau itu diucapkan, maka pasti diucapkan terlebih dahulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bisa dipahami? Jadi niat tempatnya itu di hati. niat tempatnya di hati. Wallahu ta'ala a'lam. Bisa dipahami? Iya. Pelajaran berikutnya, mungkin ini pelajaran yang terakhir. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita salah satu metode dalam menyampaikan ilmu. Dalam menyampaikan sebuah informasi, sebuah data. Sebuah ilmu. Yaitu menggabungkan antara teori dan contoh. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal ada niatnya dan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya. Ini kaedah, ini adalah kaedah. Lalu setelah menjelaskan kaedah, Nabi SAW memberikan contoh. Apa contohnya? Orang yang berhijrah. Apabila hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau niatnya untuk mendapatkan dunia atau wanita yang dinikahinya, maka ia hanya mendapatkan hal itu saja. Jadi jamaah sekalian rahimanillah, ini adalah salah satu bentuk metode pendidikan, bentuk dan cara menyampaikan sebuah ilmu. Berikan teori dan sebutkan contoh. Karena contoh akan mempermudah seseorang memahami sebuah teori. Ulama mengatakan, bil mithal yattadihul maqam. Dengan contoh, maka teori tersebut akan menjadi jelas. Pernyataan tersebut akan menjadi jelas. Karena contoh akan memvisualisasi teori kita. Akan memudahkan orang tersebut paham akan maksud kita. Apalagi kalau contohnya mudah dicerna, contohnya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ini adalah hal yang sangat ditekankan apabila kita ingin memberikan sebuah ilmu. Walaupun kita bukan ustadz misalnya, kita bisa praktekkan ketika kita berdakwah secara personal. Kita bisa praktekkan ketika kita mendidik anak-anak kita. Jelaskan teorinya dan berikan contoh yang sesuai dengan kemampuan berpikir anak-anak kita misalnya. Jadi ini adalah sebuah metode pendidikan yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang terakhir sebagai penutup saja, sebagai penutup. Dan ini pelajaran pemungkas bahwa niat yang ikhlas adalah salah satu syarat agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pemungkas dan penegas apa yang sudah kita pelajari yang di atas. Sebenarnya saya rasa sudah kita singgung, tapi untuk menegaskan kembali, kita khususkan dalam sebuah pelajaran yang terakhir bahwa niat yang ikhlas adalah salah satu syarat agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, salah satu syarat, bukan satu-satunya syarat. Karena syarat yang kedua akan kita pelajari di hadis yang kelima. Jadi niat yang ikhlas adalah salah satu syarat agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Masih ada beberapa menit ke depan untuk sesi pertanyaan. Kesimpulannya adalah yang pertama, bahwa hadis ini merupakan hadis yang begitu agung di mata para ulama kita. Bahkan dinobatkan sebagai hadis yang mengandung sepertiga agama. Yang kedua, hadis ini menjelaskan bahwa hadis ahad, hujjah atau dalil dalam masalah akidah. Karena sanad hadis ini adalah hadis ahad dan pembahasannya mencakup masalah akidah dan fikih. Yang ketiga, kita menjelaskan masalah niat, yaitu niat al-ma'mulillah, untuk siapa kita beribadah dan beramal, dan ini berkaitan dengan masalah ikhlas atau tidak ikhlas. Dan niat yang kedua adalah niat amal itu sendiri, fungsinya untuk membedakan antara amal yang satu dengan amal yang lain, atau sebuah ibadah dan non-ibadah. Dan ingatlah, ketika kita beramal ibadah, dua niat ini harus ada di hati kita, kita tetapkan tujuan kita dan kita tentukan apa yang akan kita kerjakan. Pelajaran berikutnya apa jemaah sekalian? Apa pelajaran berikutnya? Hah? Ya? Niat hanya berlaku dalam hal-hal yang dihalalkan oleh syariat. Hanya berkaitan dengan amal ibadah yang hukumnya wajib, yang hukumnya sunnah, atau hal-hal yang mubah untuk dirubah menjadi ibadah. Adapun hal-hal yang haram, yang maksiat, ritual ibadah yang baru, tidak bisa diamalkan dengan dalih niat kita ikhlas. Wallahu ta'ala. Dan niat itu tidak berfungsi sama sekali. Yang pelajaran berikutnya apa? Ya? Ya, niat itu tempatnya di hati. Dan ini kesepakatan oleh para ulama Islam. Kesepakatan para ulama Islam. Dan yang terakhir, yang berikutnya, metode pendidikan yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Dan yang terakhir, sebagai penegasan bahwa niat adalah salah satu syarat agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Apa perbedaan antara ridho dengan ikhlas? Ikhlas sebagaimana kita katakan adalah mengesakan Allah dengan niat kita saat kita melakukan ketaatan, saat kita melakukan amal soleh. Adapun ridho adalah sebuah sikap menerima takdir Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, secara tulus dan dengan penuh keyakinan bahwa seluruh takdir Allah adalah takdir yang terbaik untuk diri kita. Takdir yang terbaik untuk diri kita. Jadi ketika kita menerima keputusan Allah tersebut, tidak ada perasaan berat. Oleh karena itu ridho lebih tinggi daripada sabar. Karena orang yang sabar, ia masih menahan rasa kecewa. Tapi ia tahan baik-baik. Ia tidak meluapkan. Ia tidak ekspresikan. Tetapi orang yang ridho, itu tidak ada perasaan kecewa sama sekali. Tidak ada perasaan benci sama sekali. Tidak ada perasaan Sukhat itu apa bahasanya ya? Perasaan, iya ya, perasaan apa? Perasaan apa? Sukhat itu murka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridho itu lebih tinggi daripada sabar. Wallahu taala alam. Itu perbedaannya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya ya, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita sudah paham agama yang soleh, lalu kita belajar ilmu untuk menyerang saudara-saudara kita yang menyimpang, apakah diperbolehkan? Yang kedua, yang dimaksud barang siapa yang menghafal 40 hadis maka akan dikumpulkan bersama ahli fikih dan ulama, apakah termasuk menghafal hadis-hadis seperti doa setelah wudhu dan setelah makan dan lain syukur. Ya, terima kasih dan jazakumullah atas pertanyaannya. Yang pertama, ilmu agama kita tidak boleh kita jadikan senjata untuk menyerang saudara-saudara kita yang menyimpang. Hukumnya haram dalam Islam. Namun, kita gunakan untuk menolong mereka. Dengan cara apa? Dengan cara mengingkari kesalahan yang mereka perbuat. Tapi yang perlu kita pahami, saat kita mengingkari, semangat yang harus kita usung adalah semangat pertolongan. Karena Nabi bersabda, unsur akhaka dholiman au madluma, tolonglah saudaramu yang berbuat dholim dan yang terdholimi. Para sahabat bertanya, bagaimana menolong orang yang dholim ya Rasulullah? Kata Nabi SAW apa? Cegahlah dia dari perbuatan dholim tersebut. Orang yang melakukan kemaksiatan, ritual ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah, kesyirikan, kedholiman yang atau kemungkaran, penyimpangan yang lain, minimal ia mendholimi dirinya sendiri. Karena itu sama saja mengumpulkan kayu bakar untuk api neraka ia kelak. Oleh karena itu harus kita tolong. Jadi ketika kita mengingkari perbuatannya, karena itu kemungkaran, niat kita bukan menjatuhkan dia. Niat kita bukan menghempaskan dia. Niat kita bukan mencemarkan nama baik dia atau mempermalukan dia. Tapi niat kita menolong dia. kita itu satu tim dengan dia, satu tubuh dengan dia, berada di belakangnya, dan kita ingin menolong dia dari kesalahan tersebut. Sebagaimana kita tidak ridho, kita tidak mau diri kita dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di api neraka, kita pun tidak mau dia dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di api neraka, dan caranya adalah mengingkari kesalahan yang ia lakukan. Dan tentu saja orang yang semangatnya pertolongan, maka ia akan berusaha untuk menggunakan cara yang terbaik. Ia akan berusaha menggunakan bahasa yang santun. Ia akan berusaha menentukan timing yang tepat. Ia akan berusaha mencari tempat yang kondusif atau representatif dalam masalah menasihati. Tidak asal-asalan, karena tujuan dia bagaimana saudara saya sadar dan tertolong dari kemungkaran yang ia lakukan. Dan ini yang harus kita pahami, jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Adapun hadis ini, sebagaimana kita katakan, hadisnya lemah. Bahkan Imam An-Nawawi mengatakan seluruh ulama sepakat hadis-hadis tersebut lemah. Jadi tidak perlu kita amalkan. Apakah kita, apabila kita sholat berjamaah dan imamnya mengucapkan niat secara lisan dengan keras, bagaimana dengan sholat kita? Ya, terima kasih dan jazakumullah atas pertanyaannya. Yang pertama, apa yang dilakukan imam itu keliru dan itu merupakan kesalahan, dan semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa beliau dan dosa-dosa kita semua. Yang kedua, sholat kita tetap sah, tidak ada masalah sama sekali, dan kesalahan ditanggung pribadi. Jadi tidak ada kesalahan kolektif dalam masalah ini. Dan Nabi SAW bersabda dalam masalah ini, apabila imamnya salah, falakum wa alaihim. Dalam hadis yang juga dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, Nabi mengatakan kalau imam Anda salah, maka dosanya ia tanggung dan pahalanya untuk kita. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya mau tanya, apakah yang saya dengar dari radio ini adalah hadis? Tidak tersisa sedikit pun kata Rasul dari apa-apa yang bisa mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari api neraka kecuali semua sudah dijelaskan. Iya. Nabi SAW bersabda, ma baqiya syai' yuqaribu minal jannati wa yubaidu minan nari illa wa qad buyyina lakum. Tidak terlewat atau tersisa sedikit pun juga dari hal-hal yang mendekatkan seorang hamba ke dalam surga dan hal-hal yang menjauhkan dari api neraka kecuali telah dijelaskan seluruhnya oleh Rasulullah SAW. Dan hadis ini sahih diriwayatkan Imam Tabrani dan disahihkan oleh banyak para ulama Islam, di antaranya Syekh Ali Hasan Al-Halami wallahu ta'ala. Assalamualaikum, waalaikumsalam, barakallahu fikum, fikum barakallahu. Ustaz, apa bila orang non muslim meninggal, bolehkah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Yang kedua, bolehkah kita melayat, dan bagaimana kalau ini terjadi pada keluarga kita? Iya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, saya lupa jawabannya. Saya tidak berani menjawab. Saya lupa jawabannya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin bisa kita bahas pada pertemuan yang berikutnya atau ditanyakan kepada ustadz yang lain. Adapun yang kedua, hukum asalnya tidak. Namun kalau ternyata mudaratnya lebih besar, contohnya misalnya keluarga sendiri atau misalnya tetangga sebelah rumah dan lain sebagainya, maka fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin diperbolehkan sekedarnya saja. Jadi hukumnya tidak perlu. Tapi kalau memang akan menimbulkan fitnah, maka sekedarnya saja. Dan ini fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh jika kita memperlihatkan ibadah dalam keluarga seperti sholat duha agar anak dan istri juga mau melaksanakan? Apakah termasuk riya? Tidak. Riya sekali lagi niat yang ada di dalam hati agar dipuji oleh orang lain. Tapi kalau kita niatkan untuk Allah lalu untuk dakwah kepada keluarga kita atau kepada masyarakat yang lain, maka insya Allah diperbolehkan dan kita mendapatkan pahala berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tekankan kepada anak kita bahwa sebaiknya kita lakukan sembunyi atau sendiri-sendiri dan tidak terlihat oleh orang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, mungkin sudah ada ya? Sudah ada? Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pengurus DKM dan panitia atas sarana dan prasarana, dan saya pun juga berterima kasih kepada hadirin sekalian atas atensinya sehingga kita bisa beribadah pada kesempatan pagi hari ini. Dan saya ingatkan apabila ada kesalahan dari cara penyampaian dan materi yang disampaikan, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan kalau ada hal yang keliru dan ternyata tidak sesuai dengan dalil, maka jangan sungkan-sungkan untuk membuang apa yang saya katakan, dan mari kita ikuti dalil yang berlaku, karena ini adalah prinsip para ulama kita, tanpa terkecuali termasuk yang berbicara di hadapan hadirin sekalian. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.